Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Subhanaka la naqsi thana'an 'alaita anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Rabbana la tadha' lana dhanban illa ghafarta, wala 'ayban illa satarta, wala daynan illa qadaita, wala hajatan min hawa'ijid dunya wal ukhrata illa qadaitaha ya alhamar rahimin. Allahumma ya Rabbana urzuqna at-taubata qabla al-maut wash-shahadata 'inda al-maut wal-jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang kita muliakan bersama guru kita Buya Yahya, yang mudah-mudahan beliau senantiasa dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa keluarga besar DKM Masjid Raya Al-Azam, yang mudah-mudahan beliau-beliau juga senantiasa dicintai oleh Allah. Hadirin hadirat, para jamaah majlis rutin setiap Selasa malam Rabu minggu yang kedua, mudah-mudahan Anda semuanya senantiasa dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, man kana yuridul 'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wa man aradal akhirata wasa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min faulaika kana sa'yuhum mashkura. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, man kana yuridul 'ajilata ajjalna, barang siapa yang menghendaki dunia, berkeinginan untuk mencari dunia, ajjalna lahu fiha ma nasya, aku akan memberi kepada dia dunia manasa sesuai yang kami kehendaki, liman nurid, kepada orang-orang yang kami kehendaki, thumma ja'alna lahu, thumma ja'alna lahu, kemudian kami jadikan baginya, thumma ja'alna jahannama lahu yaslaha, kemudian kami jadikan kepadanya neraka jahannam, yaslaha, yang ia bakal masuk ke neraka jahannam tersebut, madhmuman, dalam keadaan tercela, madhuron, dalam keadaan terhinakan. Wa man aradal akhirata, barang siapa yang menghendaki akhirat, ingin mulia di akhirat, ingin bahagia di akhirat, wasa'alaha sa'yaha, dan ia berusaha, laha, menuju akhirat, sa'yaha, dengan sebenar-benar usaha, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka usaha mereka akan diterima, tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allah berbicara tentang kehendak, keinginan. Dan kita hidup di dunia ini isinya keinginan. Hidup di dunia ini isinya adalah kehendak. Kalau orang hidup di dunia tidak kehendak, dia bukan orang yang hidup di dunia. Semuanya isi di dunia ini, semuanya muaranya kepada kepinginan, kehendak, pengin, pengin, pengin. Akan tapi ditegaskan oleh Allah, yang hidup di dunia hanya pengin mencari kemuliaan dunia, akan dikasih oleh Allah. Dan ingat, setelah dikasih dilempar oleh Allah ke neraka. Akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan dia berusaha benar-benar untuk menghendaki akhirat, maka usahanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna untuk menjadi penegaskan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Kita hidup di dunia ini tujuannya apa? Kalau kita hidup di dunia tujuannya dunia tok, kita akan menjadi hina. Kita akan menjadi orang rendah, madmuman akan direndahkan, madhuran akan diusir, dilempar ke neraka. Kalau tujuan kita adalah dunia. Maka kita sering mendengar istilah, siapa ahli dunia itu? Siapakah orang yang dikatakan ahli dunia itu siapa? Ahli akhirat itu siapa? Bahkan kita sering mendengar dunia dicela oleh Allah, dunia dibenci oleh Allah. Dunia yang kayak apa dibenci oleh Allah itu? Padahal kalau kita tengok, dunia ya isinya dari dahulu ya seperti ini. Di zaman sahabat pun beliau mencicipi dunia. Di zaman tabi'in pun beliau mencicipi dunia. Dan di masa umat Nabi Muhammad sekarang pun kita mencicipi dunia. Lalu dunia yang dibenci oleh Allah, yang mengantarkan orang akan masuk neraka, dunia yang kayak apa? Dan apakah pelaku orang-orang yang rindu akhirat memang enggak boleh berkecimpung urusan dunia? Hanya mikir akhirat tok, ataukah boleh? Nah, di sinilah obrolan kita di malam hari ini. Obrolan kita di malam hari ini adalah, dunia itu apa? Pertama kali dulu yang ditengok, dunia itu apa sih? Kalau disebutkan oleh Nabi Muhammad, ad-dunya hulwun wa hadra, dunia itu manis, enak, wahadro dan ijo. Sudah manis, ijo. Kita itu kalau melihat sesuatu kehijau-hijauan itu tentrem di hati. Nah, itulah dunia, menggoda, menawan. Sehingga hati siapapun kalau enggak terjaga akan benar-benar tergoda dengan urusan dunia ini. Dan ulama pun membahas dunia itu apa? Dunia itu adalah setiap apapun yang berada di muka bumi ini yang diperoleh melalui tangan-tangan manusia itu dunia. Jadi setiap apapun yang berada di muka bumi ini yang diperoleh oleh tangan-tangan manusia itu dunia. Dan ternyata kalau kita tengok isinya dunia itu enggak luput dari tiga hal. Ulama menyebutkan isi dunia itu tidak luput dari tiga hal. Yang pertama apa? Makanan. Makanan. Itu yang kerja capek mulai dari pagi sampai sore nyari makanan. Sehingga kalau ditanya apa? Punten Ustaz, saya lagi dinas mencari sesuap nasi. Loh, makanan yang dicari. Maka makanan. Ini yang pertama. Dunia itu isinya makanan. Yang kedua, fashion. Baju, glamor, busana, mandi. Ini isinya dunia. Dan yang ketiga adalah rumah, tempat tinggal. Semuanya orang butuh tiga ini. Mau kafir, mau Islam, anak kecil, orang dewasa, orang gila, ataukah mungkin orang yang benar akalnya, semuanya butuh tiga hal ini. Makanan yang menjadikan dia kuat ibadah kepada Allah, menjadikan ia semangat bekerja. Yang kedua adalah memakai baju, sehingga dengan memakai baju tertutup auratnya. Yang ketiga adalah rumah. Di rumah dia bisa terlindungi dari terik panas matahari dan hujan, dan juga keluarganya terlindungi. Lalu yang diancam oleh Allah, yang dihinakan oleh Allah, apakah makanan ini? Apakah baju ini? Apakah rumah ini? Padahal kalau kita tengok, para sahabat makan. Nabi Muhammad makan. Nabi Muhammad pakai baju. Nabi Muhammad punya rumah. Bahkan punya kendaraan Nabi Muhammad. Hanya kendaraan di zaman dulu kuda, unta. Kalau zaman sekarang mobil. Bermacam-macam variasi mobil. Beraneka macam mobil. Makanya yang dicela oleh Allah itu dunia yang apa itu yang dicela oleh Allah itu? Apakah makanan seperti itu yang dicela? Dan apakah memang ahli akhirat, orang-orang yang menuju ke akhirat, memang gak boleh mencicipi dunia? Gak boleh menikmati baju yang bagus? Gak boleh menikmati rumah yang lebih gede? Gak boleh menikmati kendaraan? Gak boleh menikmati makanan-makanan? Oh tidak. Boleh kita. Mau pakai baju warna hijau, kuning, merah, putih boleh. Mau punya rumah yang kamarnya 3, 4, 7 boleh. Yang gitu. Apalagi yang mau makan ini itu boleh semuanya, tidak masalah. Bahkan kalau kita tengok Imam Ali rahimallahu taala, suatu ketika beliau ditanya, "Wahai Imam Ali, apakah kamu minum air dingin?" Minum air dingin. Kalau bahasa sekarang, air kulkas. Hei Imam Ali, kamu minum air dingin enggak? Karena ulama-ulama terdahulu ahli zuhud, ba'duz zuhadin, sebagian dari orang-orang ahli zuhud itu enggak mau minum dingin. Enggak mau, mencegah. Kenapa? Kalau sudah keseringan minum dingin takut ketagihan. Makanya beliau mencegah. Ini ulama-ulama ahli dulu, ahli zuhud enggak mau. Akan tapi Imam Ali ditanya, "Wahai Imam Ali, kamu minum air dingin enggak?" Air dingin seger. Minum enggak kamu, wahai Imam Ali? Dijawab oleh Imam Ali, "Ana asrabul barad." Aku minum air dingin. Aku minum air dingin. Sehingga sang penanya bertanya, "Wahai Ali, kenapa engkau minum air dingin? Padahal ulama-ulama ahli zuhud terdahulu enggak mau minum air dingin. Tapi kenapa engkau mau minum air dingin, wahai Ali?" "Aku minum air dingin agar supaya muncul dari lubuk hatiku yang paling dalam makna syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala." Loh, ini berarti poinnya. Aku minum dingin agar supaya hatiku tumbuh makna syukur untuk mengucapkan hamdalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anda bayangkan, Anda lagi puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis. Mulai dari pagi kita ngempet gak minum air. Padahal tenggorokan sudah kering. Jam 9, jam 10 masih bisa menahan. Tapi kalau sudah jam 12, jam 1, jam 2. Oh ini panasnya Masya Allah ini. Kalau musim hujan mungkin mending. Tapi kalau musim kemarau Masya Allah panasnya terasa benar. Akan tapi dia bertahan enggak. Tapi dia membayangkan, bagaimana kalau nanti aku berbuka minum air dingin. Sudah kering tenggorokannya, menahan untuk selalu dia tetap berpuasa, tak taunya giliran berbuka menemukan disajikan oleh istrinya air minum dingin, ada esnya sedikit-sedikit. Tiba-tiba coba, sudah haus seharian karena puasa, di saat dia minum air dingin dengan kalimat pertama bismillahirrahmanirrahim lalu diminum, terasa semuanya anggota tubuhnya terasa dingin, mungkin hatinya pun terasa dingin, sehingga muncul kalimat alhamdulillah. Tapi kalau minum air biasa, alhamdulillah, barangkali gitu. Iya kan? Ayo coba, itu yang puasa kalau dikasih minum air, alhamdulillah gitu. Tapi kalau minum air dingin, seger, apalagi ada es buahnya, alhamdulillah. Loh ini loh, aku minum air dingin agar supaya muncul dari hatiku yang paling dalam mengucapkan kalimat syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi gak masalah, mau minum air dingin, mau minum air panas, mau makan ini, mau makan itu, boleh. Tapi ingat, yang menjadikan dunia itu dicela oleh Allah, dua sebab. Yang pertama apa? Hatimu yang cinta dunia. Ini loh, yang menjadikan dicela oleh Allah. Hati yang cinta dunia, hati yang mengagungkan dunia, hati yang menuhankan dunia, ini yang dicela oleh Allah. Yang kedua, anggota dohir tubuhnya yang capek mikir dunia, maka ini yang dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dicela itu apa? Bukan bajunya, bukan mobilnya, bukan rumahnya, bukan makanannya, tapi hati yang cinta dunia. Loh kalau sudah hati itu cinta dunia, oh, yang dipikir setiap hari apa? Dunia, dunia, dunia. Waktunya orang tidur jam 1 malam dia masih bangun. Jam 1 malam masih bangun. Gimana sholat malamnya? Jangankan sholat malam, sholat subuh hilang. Oh, jam 1 masih bangun. Bangun bukan tafakur merenung kedekatan kepada Allah. Tapi apa? Merenung apa? toko saya 7. Lah kok toko yang ke-6 sehari ini enggak setor kemana? Jam 1 malam ditelepon. Lu coba lihat. Ditelepon jam 1 malam, kenapa hari ini kamu enggak setor? Jam 1 malam mikir dunia. Makanya kalau orang itu hatinya cinta dunia, gelagatnya, kelakuannya menggambarkan cinta dunia sehingga dia lupa sholat. Gara-gara makan siang, duhur hilang. Gara-gara janjian mau dapat orderan, hilang sholatnya. Loh, ini yang dibenci oleh Allah. Ini yang dijadikan oleh Allah nanti diancam, dimasukkan ke neraka. Makanya mangkana yuridul ajilata, siapa yang menghendaki dunia, ia akan dikasih bagian dunia, tapi ingat setelah itu masuk neraka. Jangan sampai kita hidup di dunia hanya ngurus dunia tok. Gak boleh hidup di dunia agar supaya kita mulia di akhirat. Ya, hidup di dunia agar supaya kita mulia di akhirat. Makanya Anda semuanya yang duduk di sini adalah orang yang menghendaki akhirat melalui pintu dunia. Loh, orang kalau menghendaki akhirat melalui pintu dunia, apakah dia enggak boleh menikmati? Boleh. Yang punya mobil yang bagus, kalau majelis musim hujan enggak kehujanan, alhamdulillah semuanya pada basah kuyup, saya enggak. Lu syukur kepada Allah. Tapi enggak boleh merendahkan, iya kan? Yang punya mobil itu akhirnya apa? Bisa ngajak orang. Yang punya motor ngajak orang 1. Nah kalau punya truk, ngajak orang 40 itu. Yang punya bis itu bisa rombongan ke Al-Bahja itu. Gratis. Yang punya bis ini, barangkali ada jamaahnya yang punya bis, bisa rombongan ke Al-Bahja nanti tanggal 13 itu ya. Artinya apa? Kalau dia tujuannya adalah Allah, keberadaan di kanan kirinya urusan dunia menjadikan dia dekat kepada Allah. Bahkan kalau tujuannya adalah akhirat, dia enggak mau ngambil yang haram, enggak mau nipu, enggak mau. ATM-nya kosong enggak bingung. Dompetnya kosong enggak bingung, sakunya kosong enggak bingung. Kenapa? Karena dia yakin kehidupan akhirat. Makanya Bapak Ibu disebutkan, kalau kita menemukan keindahan dunia, keelokan dunia, maka kita dianjurkan berdoa, Allahumma la aisha illa aisal akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan di akhirat. Kalau kita menemukan bangunan yang megah, ajib, apa? Kamu enggak boleh kagum dengan dunia, tapi berkatalah, Allahumma la aisha illa aisul akhirah. Tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan nanti di akhirat. Jadi jelas. Tujuan kita adalah akhirat. Anda semuanya adalah muridul lil akhirah. Anda semuanya adalah orang-orang yang mengendaki akhirat melalui pintu dunia. Yang kerja, sok kerja, enggak apa-apa. Jam 7 berangkat, pulang jam 5, enggak apa-apa. Tapi ingat, kalau tujuanmu akhirat, enggak mungkin kamu meninggalkan sholat. Tapi kalau tujuannya dunia, jaga toko, iya kan? Bayangkan, sholat 5 menit. Toko saya laris, 5 menit itu bisa berapa orang, coba lihat. Yang jualan nasi bungkus mungkin 5 menit, 10 menit ini berapa orang yang bisa kesini. Coba lihat, kenapa? Karena dia adalah ngurus dunia, karena niat dunia. Dan ingat, dunia ini yang diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, dia itu kalau sudah hatinya cinta dunia, keinginannya itu berkembang dalam urusan dunia. Berkembang. Saya punya rumah, kamarnya 3, kalau kamarnya 10 gimana luasnya ya, mikir ini sudah. Sehingga apa, setiap bulan itu yang dipikir gaji itu apa, bangun kamar, bangun pangar, sehingga gak pernah mikir, yatim piatu kapan disantuni, gak pernah mikir sumbangan ke masjid, gak pernah mikir. Atau mungkin, karena dia cinta dunia, akhirnya apa, selalu dia gak ada puas dengan urusan dunia. Di saat dia uang gaji dapat, ya mikir ganti HP, ganti motor, ganti mobil, ganti HP, ganti mobil. Kalau enggak, ganti baju. Terus kayak gitu, terus capek kayak gitu. Capek. Coba Anda tengok. Gaya orang rumah orang dahulu dengan orang sekarang itu beda. Kalau orang rumah dahulu itu yang penting buat berteduh. Tapi kalau gaya rumah orang sekarang enggak. Bang, dipikir bang, sebelum bangun rumah itu di konsep dulu bang, kalau perlu manggil arsitek sehingga enak semuanya, iya kan? Enak semuanya, tertata rapi, kamar tamu di mana? Tapi ini jangan sampai kamar tamu ada tapi garasi nggak ada bang. Coba disediakan garasi itu minimal 3 mobil atau apa lo coba. Jadi terus ini otaknya itu mikir dunia terus itu. Sehingga kalau sudah ada garasi mobil bang, jangan lupa bang, kolam renang bang, biar setiap minggu kita nggak kemana-mana sudah mandi di rumah kita. Terus kayak gitu. Coba Anda bayangkan, gajinya 1 bulan 1.200.000. Mikir garasi yang ukurannya 3 mobil. Mikir kolam renang. Ayo gimana itu orang ini? Akhirnya apa? Ada tawaran ini. Nih, mau enggak kamu? Enggak terlalu capek, tapi dapat untung gede. Apa? Jualan minuman keras. Ada lagi apa? Nih, gampang ini. Apa? Jualan yang haram. Nah, ini. Jadi akhirnya apa? Karena dia mikir 1.200.000 setahun aja dikumpulin berapa? Enggak sampai bisa bikin kolam renang itu. Lah kalau enggak dengan jalan pintas ini bagaimana? Coba lihat. Kenapa? Karena hatinya sudah cinta dunia, dikuasai keinginan-keinginan bermacam-macam, akhirnya dia rela ngambil yang haram. Tapi kalau dia tujuannya adalah akhirat, dia memang merencanakan dia itu. Saya ingin punya garasi minimal mungkin untuk 3 mobil. Kenapa? Biasanya ada orang-orang soleh mampir ke rumahku. Dan coba cari kamar yang agak banyak. Kenapa? Biasanya orang-orang soleh ini mampir ke rumahku. Tolong kamar mandinya yang enak. Kenapa kamu mau bikin kolam renang? Gak apa-apa. Ini kolam renang khusus ibu-ibu. Biar gak campur sama laki-laki perempuan lu. Yang dibayangkan itu adalah kemuliaan akhirat, kemuliaan akhirat. Makanya pelaku akhirat bukan berarti dia enggak menikmati dunia, menikmati, tapi tujuannya akhirat. Orang yang sholat waktu duhur lagi panas, orang yang punya AC sama orang yang punya kipas sholatnya beda. Yang punya AC enggak keringetan, khusyuk, baca Fatihahnya itu tenang. Yang punya kipas itu masih ya agak tenang sedikit. Yang gak punya kipas itu bingung itu. Ngelucur terus. Gak mantep. Nah, coba. Makanya dari sini, orang itu kalau tujuannya adalah akhirat, dia menikmati dunia. Tapi menikmati dunia untuk akhirat. Kayak Imam Ali tadi apa? Aku menikmati minum dingin. Tapi tujuanku apa? Biar dari hatiku yang paling dalam, keluar makna syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Jadi seperti itu. Jadi inti jelas ya. Jadi yang dibenci oleh Allah, bukan gaya rumah, bukan gaya baju, bukan gaya kendaraan, bukan gaya makan, enggak. Tapi yang dibenci oleh Allah, hati yang mengagungkan urusan dunia ini. Ya. Ini yang akan menjadikan sebab ia dihinakan oleh Allah. Bahkan orang yang cinta dunia dihinakan sebelum di akhirat. Dihinakan sebelum di akhirat. Betapa banyak orang yang pecinta dunia, di saat dunia sudah menumpuk, berada pada dirinya, tak punya dokter ngomong, kamu kalau tidur gak boleh pakai AC, kulitmu itu rawan. Gimana kaya raya gak boleh pakai AC? Kamu gak boleh minum air dingin, walaupun kulkasmu banyak di toko-tokomu, kamu gak boleh minum air dingin. Kenapa? Kamu punya penyakit yang bahaya, minum air dingin sekali, opname kamu. Jadi ada orang itu seperti itu. Makanya sudah jadikan apa yang Anda miliki ini semuanya menuju akhirat sudah. Yang punya motor, jadikan motor Anda saksi untuk di akhirat nanti. Yang punya rumah, jadikan rumah Anda saksi untuk akhirat. Kalau orang punya rumah gede, punya mobil banyak, kalau tujuannya akhirat, tetangganya mau masuk rumah sakit, enggak pelit ya. Punten Bu Haji, anakku mau masuk rumah sakit Bu Haji, enggak punya mobil. Pakai itu, mobil yang mana terserah, pakai. Tapi kalau dia cinta dunia, enak saja. Nyari mobil ini mahal. Ya kan? Capek. Pinjem. Jangan pinjem, nyewa. Ajib, wong anak mau masuk rumah sakit, gak punya uang, suruh nyewa mobil. Kenapa? Karena dia tujuannya bukan akhirat. Maka Anda semuanya, sekali lagi kami tegaskan, Anda semuanya yang duduk di sini adalah muridul akhirah. Orang yang mengendaki kemuliaan akhirat melalui pintu dunia. Kalau salah niat, sekarang dibenerin. Kalau salah niat sekarang dibenerin. Jangan sampai salah niat. Kalau sudah salah niat, almaru yuhsyaru ma'a niyyatihim. Seseorang itu kelak akan dibangkitkan sesuai niatnya. Kalau niatnya salah, hancur dia, masuk neraka. Bahkan kalau niatnya salah, walaupun ngaji seperti ini masuk neraka, Bu. Masuk neraka, Pak. Ustaz Saif jauh-jauh ke Tangerang itu, pengin nyari masa. Ya kan? Pingin didengar ceramahnya enak. Kayak gitu. Ini nomor satu masuk neraka. Walaupun mimpin jadi ustadz. Kenapa? Niatnya keliru. hadir ke majelis. Mungkin ada hadir ke majelis, wow, kalau datang ke majelis awal. Datang ke majelis awal, bahkan sebelum sholat isya dia sudah datang. Enggak ada adzan, dia dahului adzan. Enggak ada yang komat, mendahului komat. Pokoknya sergap rajin. Tapi ternyata niatnya bukan akhirat, niatnya dunia apa? Biar diambil menantu oleh Pak DKM-nya. Duh, masuk neraka orang ini. Iya kan? Berdahulu masuk masjid, akan tapi yang dicari bukan akhirat tapi dunia. Musibah ini. Makanya ayo kita semuanya sekarang kita benahi bahwasanya tujuan kita ini adalah mulia di akhirat, bukan mulia di dunia. Mulia di dunia sebentar, 60-70, paling lama 100 tahun, setelah itu mati. Rugi dong, cuma kehidupan 100 tahun mengalahkan kehidupan abadan selama-lamanya di akhirat. Maka ayo mulai sekarang kita benarkan niat kita. Anda yang kerja, jadi orang kaya raya enggak apa-apa, tapi ingat, kaya raya untuk akhirat. Anda yang mengurus jadi pejabat, enggak apa-apa. Jadi pejabat, tapi ingat, pejabat yang mikir akhirat. Jadi semuanya, jadikan dunia yang berada di tangan Anda, yang berada di sekeliling Anda ini, untuk kemuliaan nanti di akhirat. Jangan sampai menjadikan kita hina, rendah di akhirat. Nah ini, baik ya. Jadi Allah menaruh ridhonya dengan tujuan akhirat. Coba ditengok kalimat yang tadi dari Allah. Mangkana yuridul ajilata. Barang siapa yang menghendaki dunia. Menghendaki tok ini. Menghendaki saja. Ya. Thumma ja'anna lahu jahannam. Kemudian akan dijadikan. Kemudian kami akan menjadikan baginya neraka. Yang menghendaki tok. Kepengen tok urusan dunia. Hatinya condong urusan dunia, itu sudah masuk neraka. Gimana kalau dibuktikan setiap hari dunia yang dipikir, dua hari yang dipikir dunia terus. Waduh, nerakanya paling dalam ini. Ini cuma kehendak tok, pengen tok sudah masuk neraka. Gimana kalau setiap hari sibuk dunia. Ini nerakanya paling dalam. Makanya dirubah, niat kita adalah akhirat. Tapi ingat, yang niat akhirat enggak cukup niat tok. Man aradal akhirah, barang siapa yang menghendaki akhirat, wasa'alaha sa'yaha, dan ia berusaha sungguh-sungguh menghendaki akhirat, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah. Jadi syaratnya orang yang menghendaki akhirat ada dua, berusaha dan beriman kepada Allah. Nih ada orang, Pak, ingin masuk surga. Ingin masuk surga enggak, Pak? Bu, ingin masuk surga enggak? Sholat malam gimana? Pengen masuk surga, sholat malam, males. Pengen masuk surga, ternyata apa? Pekerjaannya masih haram. Surganya siapa? Yang pengen menghendaki akhirat harus ada bukti dong. Wasa'alaha sa'yaha. Usaha yang sungguh-sungguh untuk mulia di akhirat. Usaha yang sungguh-sungguh mulia di akhirat gak cukup. Kalau ternyata wahuwa mu'min, dia belum iman kepada Allah. Jadi syaratnya menuju akhirat ada dua. Usaha yang benar. Terus yang keduanya apa? Dilandasi iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika dilandasi iman kepada Allah, maka usahanya akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat, mulai sekarang kita rubah niat kita semuanya ingin mulia di akhirat. Ibu boleh punya rumah 7-8, boleh punya baju sampai 100, boleh. Tapi ingat, ya, itu semuanya dipakai untuk mulia di akhirat. Sehingga ada orang itu setiap ganti baju baru, baju yang lama dikasihkan orang. Baju yang lama diinfakkan. Setiap ganti mobil baru, mobil yang lama dikasihkan orang. Nah, ini kan orang mulia ini. Iya kan? Setiap ganti HP baru, ganti HP yang lama dikasihkan orang. Kenapa? Karena dia mikir dengan HP-ku aku masuk surga, dengan mobilku aku masuk surga. Nah, ini. Makanya guru kami itu sampai membuka satu kegiatan yang sebenarnya ini kegiatan bagi orang yang pelit. Kegiatan yang orang-orang yang pelit itu apa? Berdakwah dengan menginfakkan barang-barang rongsok. Loh, ini kan orang-orang pelit ya. Barang rongsok itu kan barang enggak dipakai, iya itu kan. Boleh sok diinfakkan, barangkali punya kipas yang enggak kepake sok. Ngasih yang baru masih mikir kan. Ya sudah, yang rongsok ini kasihkan. Jangan sampai punya rongsok enggak masuk surga gitu loh. Iya kan? Yang baru kan kita masih mikir, itu HP yang butut itu, iya kan? Kalau dipakai nelpon hilang itu, jangan sampai dengan HP-mu yang kayak gitu enggak masuk surga, lempar itu. Ya kan, lempar ke mana? Lempar ke bagian urusan dakwah. Sehingga nanti dengan HP itu kita mulia. Baik, kita sudah sepakat ya. Sepakat bahwasanya kita ingin menghendaki akhirat. Loh, orang yang menghendaki akhirat itu butuh motivasi. Butuh pendorong, penyemangat. Enggak cukup orang itu niat akhirat tok kalau enggak ada motivasi pendorong, dia akan lemah. Sehingga sebatas niat tok, niat tok, niat tok. Dan itu sering terjadi. Semuanya orang kafir kalau ditanya, kamu pengen masuk surga? Enggak pengen masuk surga. Tapi kenapa kelakuanmu enggak mau masuk Islam? Loh ini. Makanya di sini butuh motivasi, butuh dorongan. Sehingga di dalam istilah ilmu ahli tasawuf itu al-ba'is. Ba'is itu pendorong, motivasi, penguat, ilham, hidayah. Loh kita butuh. Dan memang disepakati oleh para ulama, hidayah itu ada kalanya diberikan oleh Allah kepada orang yang nyari, ada kalanya tidak. Ada orang kafir, gak pernah datang ke majlis, oh jauh gak pernah kumpul dengan orang-orang soleh. Akan tapi karena Allah cinta kepada dia, akhirnya apa? Dia dikasih hidayah, masuk Islam, ada. Akan tapi ada juga hidayah itu memiliki sebab-sebab. Sehingga dari hidayah itu, dengan kita mencari sebab-sebab hidayah tersebut, sehingga kita dikasih hidayah oleh Allah. Jadi kita butuh motivasi, dorongan semangat. Motivasi, dorongan semangat itu apa sih? Al-ba'is. Ba'is itu apa sih? Ba'is itu adalah gini dong. Anda tidur di malam hari, tiba-tiba terdengar suara beker berbunyi, HP Anda alarmnya berbunyi jam 3 malam. Anda matikan alarm. Tiba-tiba apa? Anda tidak lagi melanjutkan tidur. Tiba-tiba langsung bangkit ke kamar mandi, ngambil wudhu, kemudian sholat tahajud. Itu adalah dorongan dari Allah. Itu adalah ba'is, semangat dari Allah. Siapa yang di saat Anda tidur, tidur terlelap, capek dari kerja, tiba-tiba waktu subuh terdengar suara adzan, as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Allah, salat lebih baik daripada tidur. Baik, langsung pakai mukena, langsung pakai koko menuju masjid, ngambil wudu, salat berjamaah subuh. Siapa di antara yang seperti itu? Maka itulah yang mendapatkan dorongan dari Allah. Itulah ba'is semangat. Itu Allah yang memberi itu. Enggak ada kecuali Allah yang memberi. Atau mungkin tadi sebelum datang ke majlis, ya Allah gerimis, sudah ada yang masukkan apa motornya ke rumah, sudah malas, sudah gerimis kayak gitu kan. Tak tanya apa setelah masukin motornya ke rumah, pintunya ditutup, hordinya ditutup, mau tidur ban, ya Allah eman saya gak ngaji, dibuka lagi pintu rumahnya itu, langsung apa nyiapin, di bawah joknya ada jas hujan, berangkat. Itu ba'is, dorongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semangat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin orang yang berangkat ke tempat ini, orang yang berangkat ke tempat ini, dari kaulang barangkali dari kalangan bapak-bapak, laki-laki, di saat melakukan perjalanan ke tempat ini, tiba-tiba kok di pinggir jalan, ada model orang pakai baju kok kurang kain. Ayo coba bagaimana mata kita. Kalau kita enggak memperhatikan itu berarti apa? Anda dipilih oleh Allah. Ini dorongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dorongan itu seperti itu. Semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa ini akan diberi oleh Allah. Sehingga ini dinamakan nafahat. Nafahat, curahan-curahan rahmat dari Allah. Ya ini pertolongan-pertolongan untuk kita semakin dekat kepada Allah. Tiba-tiba ada orang rindu ingin baca Al-Quran. Aku lama enggak baca Al-Quran. Ditengok Al-Quran di atas lemarinya sampai berdebu. Tiba-tiba yang baca Al-Quran nangis. Oh, itu dorongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Loh kita ini orang yang menghendaki akhirat butuh dorongan ini. Butuh semangat ini. Dan memang dorongan ada kalanya diberikan oleh Allah tanpa mencari. Ya mungkin. Tapi ada kalanya dorongan itu diberikan oleh Allah karena sebab mencari. Kayak rezeki. Rezeki itu diberikan oleh Allah dengan cara sebab. Karena usaha, ikhtiar, dikasih. Tapi ada kalanya rezeki oleh Allah diberikan tanpa ada ikhtiar pun dikasih oleh Allah. Karena Allah zat yang memberi rezeki. Percaya enggak? Dapat rezeki tanpa kerja. Percaya enggak? Percaya enggak, Pak? Mungkin enggak bagi Allah? Anda tahu orang gila. Orang gila itu kerja apa? Orang gila yang dicondol depan rumah kita itu enggak kerja apa? Tak taunya apa? Ada tukang bakso lewat, tak tok tok tak tik tok. Tukang bakso lewat. Ya Allah, orang gila. Kasihan ini, kayaknya lama enggak makan. Dibungkusin satu bakso dikasih. Enggak kerja. Dikasih oleh Allah. Makanya Allah yang ngatur rezeki. Ada kalanya rezeki itu dikasih oleh Allah tanpa ia kerja. Mungkin. Tapi ini 1001 ini. Orang-orang pilihan. Kalau pengen tanpa kerja, dikasih rezeki, jadi gila dulu. Ya kan? Jadi gila dulu, ini 1001. Tapi ada kalanya juga rezeki itu diberikan oleh Allah karena sebab kita kan dianjurkan untuk ikhtiar, keluar rumah, mencari pekerjaan. Nah dari situlah nanti Allah memberi rezeki. Dan kita sekarang berada di sebab-sebab ini. Jadi makom sebab. Makom sebab itu apa? Berada di makom asbab. Makom mencari sebab-sebab untuk mendapatkan dorongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan manusia itu mudah kagum kepada sesuatu yang bakal balik manfaat kepada dirinya. Sehingga disepakati oleh para ulama, dorongan itu muncul karena 3 sebab. Dorongan semangat tadi itu muncul karena tiga sebab. Yang pertama adalah di saat berada di sebab dia ketakutan, khauf, lagi takut, ketakutan. Akan muncul semangat nanti. Ini yang pertama. Yang kedua, di saat dia lagi pengin sesuatu. Menginginkan sesuatu. Yang pertama khauf, dalam keadaan ia ketakutan. Yang kedua, di dalam keadaan dia pengin mendapatkan sesuatu. Dan yang ketiga, di saat dia mencintai sesuatu. Jadi dorongan kebaikan yang dititipkan oleh Allah kepada hambanya akan muncul karena 3 sebab. Yang pertama, dalam keadaan takut. Yang kedua dalam keadaan pengin dapat sesuatu. Yang ketiga dalam keadaan mencintai. Yang pertama adalah dalam keadaan ketakutan. Maksudnya bagaimana dalam keadaan ketakutan? Kami kasih contoh. Ada orang periksa ke dokter. Periksa ke dokter. Ditengok oleh dokter. Ya Allah. Inti kena diabetes inti. Kena diabetes. Kadar gulamu tinggi sekali, 450. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit ini. Kadar gulanya berapa? 400, 450. Dan ingat, inti jangan macam-macam lagi minum atau makan sesuatu yang mengandung gula. Kalau inti minum makan sesuatu yang mengandung gula, mata inti akan buta. Kenapa? Karena kadar gulamu tinggi. Coba, kalau dia ditawarin, Pak Haji mau minum teh yang pakai gula, atau Pak Haji mau dikasih donat yang pakai gula, mau enggak? Mau enggak dia? Dia akan ngomong, enggak, saya minum air putih saja. Saya dilarang oleh dokter, enggak boleh minum yang manis mah, yang manis-manis. Kalau saya minum manis-manis, mataku akan buta. Bagaimana dia kok bisa meninggalkan dari minum yang manis? Bagaimana ia bisa kok meninggalkan dari makanan yang manis? Kenapa? Karena dia takut buta. Takut matanya enggak bisa ngelihat. Jadi orang itu semangatnya akan muncul kalau takut. Belum nyambung. Nih, tak kasih contoh lagi. Ada orang janjian dengan perusahaan. Dia ngelamar pekerjaan. Inti besok sebelum jam 7 harus nyampe ke kantor saya. Terserah mau tempat inti jauh enggak, masa bodoh. Yang penting inti nyampe ke tempat kerjaan paling lambat jam 7. Setelah jam 7 kita enggak usah teken kontrak. Berarti inti dianggap gagal. Ini orang punya kebiasaan kalau tidur jam 12 ke atas. Karena dia dengar jam 7 harus sudah nyampe ke tempat kerjaannya. Kira-kira dia tidurnya masih lelet sampai jam 12 ke atas? Enggak. Jam 11 dia sudah tidur. Jam 11 sudah tidur. Bahkan Bapak Ibu jam 3 pasang alarm. Bangun malam. Apa? Biar teken kontraknya di ACC. Ya kan? Bangun malam. Sudah gitu jam 3 itu enggak mau tidur. Sekalian aja sampai subuh. Sholat subuh. Jangan sampai gara-gara saya enggak sholat subuh. Padahal biasanya enggak sholat subuh itu orang. Ya kan? Sudah sampai sholat subuh aja enggak usah tidur. Karena kalau nanti tidur sholat subuh, enggak sholat subuh, ini kayaknya enggak di ACC oleh Allah ini. Ya kan gitu. Akhirnya benar Bapak Ibu, biasa setelah sholat subuh dia tidur nyantai itu enggak bangun. Langsung apa? Dia mandi, nyalakan motornya, berangkat dia. Nyampe di sana 6:30. Kok bisa dia biasanya tidurnya di atas jam 12, dia tidurnya saat itu sebelum jam 12. Biasanya enggak pernah sholat malam, jadi ahli sholat malam. Biasanya enggak pernah sholat subuh, jadi ahli sholat subuh. Biasanya tidur setelah subuh, enggak mau tidur setelah subuh. Kenapa? Karena takut enggak dapat pekerjaan. Karena takut enggak dapat pekerjaan. Makanya baes dorongan semangat itu muncul kapan? Kalau orang itu lagi merasakan rasa takut. Anda pernah membaca Al-Quran, Anda pernah membaca hadis Nabi Muhammad, bagaimana siksaan neraka Allah? Neraka Allah bagaimana, Bu? Mengerikan. Abu Bakar kalau diceritakan neraka Allah, beliau nangis. Padahal beliau ahli surga. Kita bukan ahli surga. Orang yang makan haram, dengerin, orang yang makan haram, mulutnya akan dicurahin timah yang panas dari api neraka Allah. Telinga yang suka dengar yang haram, gunjing orang, akan dicurahin timah yang panas dari neraka Allah. Yang ninggalin sholat, awas, diancam nerakanya paling dalam. Makan haram, awas, nerakanya paling dalam. Bahkan disebutkan paling ringannya siksaan Allah itu jika ada seorang hamba menempel kakinya ke lantai yang paling ringan, nempel tok, nempel tuh ya cuma megang sambung kayak gitu, nempel tok kayak gitu, itu ubun-ubunnya otaknya mendidih. Ini siksaan Allah, apa kita gak takut? Mana semangat kita untuk bangun malam? Mana semangat kita untuk membaca Al-Quran? Mana semangat kita untuk meninggalkan yang haram? Mana semangat kita untuk mendekatkan kepada Allah? Ini neraka Allah sangat mengerikan ini. Menempel ke neraka Allah tak aja otaknya mendidih. Lalu bagaimana nanti ada orang yang api neraka itu sampai mata kakinya? Nempel tok, otaknya mendidih. Lalu kalau sampai mata kakinya bagaimana itu? Kaki sampai mata kaki tenggelam ke neraka. Bara apinya sampai mata kaki. Ada yang bara apinya sampai lutut. Ada yang bara api sampai pusar. Ada bara api sampai dadanya. Ada sekujur tubuh, rambut sampai kaki nyelam ke bara api. Belum tumbuh rasa untuk bangkit mendekatkan diri kepada Allah. Mungkinkah orang yang mikir siksaan Allah kayak gini akan meninggalkan sholat subuh? Mungkin. Mungkinkah ia akan makan yang haram? Atau mungkinkah ia akan mengambil matanya melihat yang haram? Atau mungkinkah ia berhubungan dengan yang haram? Enggak mau. Ini terus dihadirkan. Apalagi nanti siksaan kubur. Siksaan kubur mengerikan. Ini mukadimah sebelum di akhirat. Siksaan kubur itu mengerikan. Malaikat mungkar nakir jika datang kepada mayit yang mati. Malaikat mungkar nakir mewujudkan dengan wujud yang aslinya. Kalau dia orang baik, malaikat mungkar nakir akan mewujudkan dengan wujud keadaan yang baik. Tapi kalau ternyata dia itu adalah orang yang jelek, malaikat mungkar nakir akan mewujudkan dengan sesuatu yang menyeramkan. Anda tahu malaikat mungkar nakir itu gedenya lebih gede dunia 7 kali lipat. Dan malaikat mungkar nakir membawa satu pukulan. Jika pukulan itu dipukulkan kepada mayit, maka mayit itu akan hancur. Jangankan kepada mayit, jika pukulan itu dipukulkan ke dunia, maka dunia seisinya akan hancur. Yang bakal dipukulkan kepada mayit yang tidak benar, mayit yang mati jelek. Ayo, masih malas ibadah kepada Allah. Yang suka mabuk masih mau mabuk terus. Mungkin yang masih zina, masih pingin zina terus. Ini neraka Allah ini. Dan dari sinilah, orang itu kalau sudah menghadirkan neraka, neraka, neraka, neraka, maka dia bangkit. Gak mau sholat telat. Kerja capek kayak apapun, harus sholat. Karena banyak orang itu kalau sudah pulang kerja capek, akhirnya tidur dulu bablas. Sholat isaknya hilang. Gak mau dia kayak gitu. Kenapa? Karena mikir neraka Allah sangat mengerikan. Lah ini yang pertama. Dorongan itu akan muncul kapan? Kalau dia dalam keadaan ketakutan, selalu menghadirkan siksa Allah, menghadirkan siksa Allah, menghadirkan siksa Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, dorongan itu akan muncul di saat kita itu menginginkan sesuatu. Manusia itu paling senang kalau dipingin-pinginin. Paling senang kalau dipingin-pinginin. Tahu banyak anak kecil. Anak kecil itu kan paling senang kalau dipingin-pinginin, dipanggil aja, nak, nak, sini, nak, enggak Umi, lagi main, nih, tak kasih 5 ribu, nyamper, ya kan, kalau sudah ada uangnya itu nyamper, itu anak kecil, sama, kita juga pernah kecil, ya kan, kalau panggil, nak, ayo belajar loh, jangan sampai kamu enggak hafal loh, nak, belajar, belajar, enggak Umi, capek Umi, dari tadi belajar, terus, ayo, kamu kalau mau belajar, mau minta apa saja, tak belikan, mau, ya kan? Atau mungkin anak yang lagi kuliah ini, contoh ini, anak lagi kuliah. Nak, kuliah yang benar kamu. Dapat nilai yang bagus. Kalau kamu dapat nilai yang bagus, kamu minta mobil apa saja, bakal tak kasih kamu. Tapi ingat, kuliah yang benar. Akhirnya dia mikir, di saat dia malas mikir, wah, kalau saya malas gak dapat mobil saya. Nah gitu. Akhirnya semangat dia belajar. Belajar, akhirnya dapat nilai bagus sampai akhirnya dapat mobil. Sama itu. Seberapa pengin Anda kepada surga Allah Subhanahu wa taala? Anda pengin masuk surga Allah. Surga Allah ini masyaallah nikmat agung. Di situ ada sungai-sungai yang indah, ada taman-taman bunga-bunga yang indah, ada kerajaan rumah-rumah yang indah, itu di surga Allah Subhanahu wa taala. Paling melaratnya penghuni surga, ia mendapatkan satu kamar yang gedenya 7 kali lipat dunia plus isinya. Bukan 7 kali lipat, 10 kali lipat dunia plus isinya. Paling melaratnya orang masuk surga. Paling melaratnya orang masuk surga, bagaimana? Dapat surga satu kamar dibandingkan dunia lebih gede 10 kali lipat dunia plus isinya. Ini paling pelaratnya orang ahli surga. Coba gara-gara kamar kita, kalau kita sampai gak sholat subuh, gadekan 10 kali lipat surga itu. Rugi kita. Ayo, mana keinginan kita masuk surga? Makanya kalau orang itu pengen masuk surga, oh masuk surga, pengen. Kenikmatan yang sangat agung itu. Apalagi ridho Allah, bertemu dengan Allah, bertemu Nabi Muhammad. Oh ini kenikmatan yang paling agung. Maka dari situlah dia bangkit. Aku pengen surga tapi malas ibadah. Aku pengen surga masih makan yang haram. Aku pengen surga kok masih melanggar Allah. Enggak mau. Karena dia pengen masuk surga. Semangat ya. Bangkit semangatnya. Sehingga Umar bin Abdul Aziz, Anda tahu Umar bin Abdul Aziz? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, beliau itu adalah seorang raja, presiden. Bahkan beliau itu bukan hanya presiden, tapi beliau itu presiden dunia. Kekayaan beliau itu dapat. Umar bin Abdul Aziz itu dapat jabatan setinggi kayak apapun dapat. Bahkan disebutkan kepemimpinan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz enggak ada orang melarat. Di saat Umar bin Abdul Aziz menjadi pemimpin, enggak ada orang yang melarat. Bahkan kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, serigala sama kambing itu makan bareng. Coba lihat. Serigala sama kambing makan bareng. Saking adilnya Umar bin Abdul Aziz itu. Gimana ibu serigala sama kambing duduk bareng makan itu loh. Kecuali di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Jadi beliau itu mendapatkan jabatan yang paling tinggi saat itu. Akan tapi beliau apa? Aku merindukan sesuatu yang lebih daripada ini semuanya. Aku merindukan sesuatu yang pengen lebih daripada ini semuanya apa? Aku pengen bertemu dengan Allah di surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Umar bin Abdul Aziz disebutkan, walaupun beliau menjadi presiden di dunia, disebutkan Umar bin Abdul Aziz semenjak menjadi presiden, beliau kepresidenan beliau itu sebentar. Kalau tidak salah 2 tahun berapa bulan. Selama 2 tahun berapa bulan, beliau itu hampir tidak pernah mandi jinabah. Enggak pernah mandi junub. Mohon maaf, enggak sempat mikir menggauli istrinya, enggak. Sehingga apa? Beliau itu siang capek ngurus rakyat, malam ngurus beliau dengan Allah. Ibadah beliau dengan Allah. Bahkan disebutkan Umar bin Abdul Aziz, semenjak beliau diangkat menjadi presiden, beliau itu punya istri 3. Istri 3-nya itu dikumpulkan. Wahai istriku yang soleha, sekarang saya diangkat menjadi pemimpin, presiden. Aku harus ngurus rakyat. Takut aku zalim kepadamu. Enggak sempat memperhatikan kamu. Kalau kamu mau minta cerai, boleh. Istri 3 mau diceraikan. Istri 3 mau diceraikan. Karena beliau istrinya adalah orang-orang soleh. Enggak apa-apa wahai Umar, walaupun kau tidak sempat menggilir aku tidak masalah. Yang penting kamu adil ngurus rakyat. Makanya Umar bin Abdul Aziz disebutkan, beliau itu tidak pernah tidur terlentang gitu di atas ranjang, enggak pernah. Beliau itu kalau tidur di saat duduk kayak gini, kecapean tidur. Jadi enggak pernah sampai tidur gitu, enggak pernah. Kalau pemimpin kita sekarang, waduh, tidurnya mah bagus-bagusan hotel ya. Ya mudah-mudahan lah dicintai oleh Allah lah pemimpin-pemimpin kita ini. Beda Umar bin Abdul Aziz seperti itu. Loh Umar bin Abdul Aziz seperti itu apa yang dicari saat itu? Kenapa Umar bin Abdul Aziz? Kamu kok tidak menikmati ini semuanya? Aku menikmati ini semuanya, akan tetapi aku rindu pengen menemukan kenikmatan yang lebih daripada ini semuanya. Apa? Bertemu dengan Allah di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga surga yang diinginkan mengalahkan kenikmatan di dunia. Sehingga beliau setiap malam nangis kepada Allah. Setiap pagi ngurus rakyat. Kenapa? Karena beliau rindu ingin mendapatkan kemuliaan di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya inilah orang yang rindu surga itu seperti itu. Selalu. Gak sampai gara-gara motor sholatnya hilang. Gara-gara mobil sholatnya hilang. Wah ini musibah ini. Ada lagi yang aneh. Gara-gara futsal sholatnya hilang. Mau masuk neraka orang ini. Ajib ini. Gimana itu? Oh ini kan apa? Versing. Ya kan gitu. Setelah seminggu capek, ayo main bola. Lupa sholat duhur, ajib itu. Jauh kelasnya dengan Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz, bapak ibu, kelasnya mendunia. Presiden, kekayaan ada. Akan tapi apa? Enggak tenang beliau. Kenapa? Aku belum ada jaminan masuk surga bertemu dengan Allah. Lah ini yang kedua. Ada kalanya semangat itu muncul. Kapan? Kalau kita pingin masuk surga. Pengin benar pengin masuk surga, maka semangat itu muncul. Yang ketiga semangat itu akan muncul kapan? Di saat ada cinta. Ada cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad. Bagaimana cara mencintai Allah? Nih dengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Kul ya ibadi. Allah berfirman, kul katakan Muhammad, ya ibadi, wahai hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, hambaku, wahai hambaku, alladzina orang-orang, asrafu ala anfusihim, yang melewati batas akan dirinya, dolim kepada dirinya, tukang mabuk, tukang zina, rentenir, judi, macam-macam, semuanya, la taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah kamu putus asa dari rahmat Allah. Coba lihat ini, dengarkan ini. Allah menyebut tukang judi dengan kalimat apa? Ya ibadi, wahai hambaku. Alangkah sayangnya Allah kepada kita. Itu orang yang kemarin 2 hari enggak sholat itu, Allah menyebut ya ibadi, wahai hambaku. Yang kemarin judi mabuk, ya ibadi, wahai hambaku. Yang kemarin berantem, ngambil haknya orang, ya ibadi, wahai hambaku. La taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah kamu putus dari rahmat Allah. Segede apapun kesalahanmu kepada Allah, jangan pernah putus dari rahmat Allah. Allah itu maha sayang kepada kita. 2 hari yang lalu mungkin kita gunjing orang. Jujur, 2 hari yang lalu mungkin gunjing. Jangan ke 2 hari, mungkin tadi pagi kita gunjing orang. Mata kita melihat yang haram. Tapi ternyata oleh Allah sampai detik ini mata kita dijaga, masih bisa melek. Mulut kita bisa mencicipi makan. Makan siang bisa, makan malam bisa. Ini kasih sayang Allah. Ya ibadi, wahai hambaku. Orang-orang yang melewati batas keterlaluan, gak sholat. Maksiat terus. La taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Maka ini tolong dipegang ini. Ini termasuk kasih sayang Allah yang sangat besar kepada hambanya. Bahkan perbedaan umat sekarang dengan umat dahulu. Kalau umat dahulu kalau melakukan maksiat, di jidatnya itu ditulis al-mudhnib, pelaku maksiat. Umat dahulu itu ibu, kalau melakukan maksiat, gak sholat gitu, sholat isyak lupa gitu, langsung jidatnya ditulis al-mudnib, pelaku maksiat. Gimana? Gak bisa kerja kalau kita kayak gitu. Melihat yang haram, jidatnya tulis al-mudnib, pelaku maksiat. Malu kita. Dan sungguh para orang tua kami, Kalau bukan karena kasih sayang Allah yang menutupi kejelekan kita, orang tidak bakal memandang kita. Ini kita dilihat orang karena Allah menutupi kejelekan kita. Kalau andaikan orang-orang itu tahu dibuka oleh Allah kejelekan kita, jangankan orang lain, anak kita enggak mau kumpul dengan kita. Kalau memang kejelekan kita dibuka oleh Allah, tapi Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang. Bahkan Allah setiap malam membeber pengampunannya. Kalau nyampe waktu sore, Allah membeber pengampunannya. Adakah orang yang mau bertobat di pagi hari yang melakukan maksiat? Ayo tak ampuni. Setiap sore Allah itu membeber pengampunan. Siapa yang barangkali pagi mabuk, barangkali pagi judi, barangkali pagi gak makan yang haram, sore Allah membeber pengampunannya. Ayo siapa yang tobat kepadaku? Tak ampuni. Pagi hari Allah membeber pengampunannya, barangkali ada malam hari orang yang dosa, tak ampuni. Bahkan setiap malam Allah menyeru kepada hambanya, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah, adakah yang minta pengampunan kepadaku, ini saya akan aku ampuni. Ada yang ngadu urusan rezeki, ini saya akan aku beri. Ada yang ngadu urusan haji, ini saya akan aku kabulkan. Setiap malam Allah menyeru kepada kita. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Maka hadirkan makna ini. Kalau kita itu sudah menghadirkan makna Allah sayang kepada kita, maka hati kita ada cinta kepada Allah, kepada Allah. Tapi kalau kita enggak bisa menghadirkan, kita enggak ada cinta, Allah cinta kepada kita. Bahkan disebutkan bumi itu setiap hari minta izin kepada Allah. Ya Allah, izinkan aku melumat orang-orang yang di atasku ya Allah. Karena aku menemukan orang-orang yang di atasku keterlaluan ya Allah. Bahkan langit pun minta izin, ya Allah izinkan aku untuk aku tumpahkan. Izinkan aku langit ini ya Allah menumpahkan diriku kepada orang-orang yang di bumi. Orang itu keterlaluan. Gunung minta izin akan mengeluarkan isi perutnya biar terbakar semuanya orang yang di dunia itu. Lautan pun minta izin kepada Allah. Akan ditumpahkan lautan itu, akan digoyang dengan air yang ada di lautan tersebut. Apa jawaban Allah? Aku menciptakan kamu bukan untuk menyiksa mereka. Andaikan aku menciptakan kamu untuk menyiksa mereka, niscaya aku tidak akan berkata seperti ini. Dengar perkataan Allah. Niscaya aku tidak akan berkata seperti ini. Hei laut, hei bumi, hei gunung, hei langit. Kamu tahu enggak kasih sayang seorang ibu? Kamu tahu enggak kasih sayang seorang ibu? Jika seorang ibu punya anak, kok anaknya nakal? Sehingga orang sekampung menjelek-jelekkan anaknya. Bu, anaknya kok kurang ajar sih? Sholat gak pernah, mabuk terus ini. Jadi sampah masyarakat. Terus mencaci maki seperti itu. Namanya ibu, dia tidak akan membenci anaknya. Malah anaknya, sini nak. Biarin orang satu kampung membenci kamu. Tapi umi gak benci kamu nak. Sini nak, malah dipeluk. Allah lebih sayang daripada ibu itu kepada kita. Ini kasih sayang Allah ini. Sudah tumbuh belum cinta? Allah lebih sayang daripada ibu itu. Sehingga siapapun berkata anakku kurang ajar, anakku kurang ajar, anakku kurang ajar, enggak apa-apa nak, sini nak sama ummi, enggak apa-apa nak. Biar orang musuhin kamu, tapi ummi enggak bakal musuhin kamu nak. Allah lebih sayang daripada ibu tersebut. Bahkan disebutkan dalam satu cerita. Dalam satu peperangan, medan peperangan, ada seorang ibu karena saking semangatnya berperang membawa anaknya. Tiba-tiba dalam peperangan yang karena peperangan yang lama yang dahsyat, sehingga ibu dengan anaknya tersebut terpisah. Ibu dengan anak tersebut terpisah, anaknya masih umur 3 tahun, 4 tahun baru bisa berjalan, tak taunya terpisah. Dicari satu hari, dua hari enggak ketemu-ketemu. Hampir ibu tersebut putus asa karena mencari anaknya enggak ketemu. Bayangkan, anak masih lagi lucu-lucunya baru bisa berjalan hilang. Ibunya nyari kesana kemari, tak taunya hampir putus asa, tak taunya anaknya dari kejauhan melambaikan tangan, umi, umi, saya di sini, umi. Setelah berlalu lama ini, satu hari, dua hari, tiga hari, enggak ketemu anaknya. Tiba-tiba anaknya muncul dari sana, umi, umi, saya di sini. Akhirnya uminya enggak berbuat, baiklah sini nak. Uminya nangis, itu anaknya pun nangis. Akhirnya mereka berlari, anaknya berangkat dari sana, uminya berangkat dari sini. Akhirnya bertemulah di tengah-tengah. Akhirnya mereka berpelukan. Nangis beliau-beliau ini. Sang anak nangis, umi nangis. Para sahabat yang melihat dua orang ini menangis semuanya. Rasulullah berkata, mayubkikum ya ashabi. Apa yang menjadikan kamu menangis, wahai sahabatku? Ya Rasulullah. Kasih sayang seorang ibu dan kerinduan seorang anak ya Rasulullah. Yang menjadikan kami menangis. Ini anak hilang berapa hari ya Rasulullah. Sekarang ketemu. Inilah yang menjadikan kami menangis. Kata Nabi Muhammad. Mungkinkah ibu yang kangen kepada anaknya tersebut melempar anaknya ke api? kaget pada sahabat. Gak mungkin ya Rasulullah, gimana ibunya lagi kangen kayak gitu, sayang kepada anaknya, masa anaknya dibakar hidup-hidup, dilemparkan ke api? Gak mungkin ya Rasulullah. Ketahuilah, kasih sayang Allah kepadamu melebihi daripada ibu kepada anak ini. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita sudah menghadirkan Allah itu cinta kepada kita, maka yang ada hati kita itu merasa malu. Ya Allah, sering kami maksiat, tapi sering rezeki kau beri ya Allah. Kesehatan kau jaga, anak kami tetap kau beri kesehatan. Sehingga kalau sudah hatinya itu merasakan makna bahwasanya Allah mencintai dia, maka dia pun akan membalas cinta Allah. Aku cinta kepadamu ya Allah, aku rindu kepadamu ya Allah. Sehingga kata Dr. Said Ramadan Al-Buti, seorang ulama besar, yang beliau meninggal dalam keadaan mati syahid, dibom oleh musuh-musuh Allah, beliau itu berkata, wahai jamaahku, kalau kamu masuk surga, mudah-mudahan kita masuk surga semuanya, kata beliau. Kalau kamu mau masuk surga, kira-kira jika di surga engkau bertemu dengan Allah, kira-kira apa yang kamu lakukan? Kata Dr. Arbuti kepada jamaahnya, apa yang kamu lakukan? Gak bisa jawab jamaahnya, sudah, gak usah banyak tingkah kamu, dan gak usah banyak cakap ngomong macam-macam kamu. Katakan cuma satu kalimat, ya Allah, aku mencintaimu ya Allah. Hadirkan anak ini. Ya Allah, aku mencintaimu ya Allah, aku rindu kepadamu ya Allah. Loh, kalau sudah orang hatinya aku berkata aku cinta kepadamu ya Allah, aku rindu kepadamu, ia akan mikir, aku cinta kepada Allah bangun malam malas, aku cinta kepada Allah salat berjamaah malas, aku cinta kepada Allah kok masih mengambil yang haram, ia meninggalkan, tidak mau bangkit dia dari urusan kemaksiatan tersebut. Kenapa? Karena hatinya adalah hati yang sadar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami ulang, semangat akan muncul kapan? Kalau kita mikir urusan akhirat, hukuman neraka. Ini yang pertama. Sehingga ada makna ketakutan, ketakutan, ketakutan, ketakutan. Melewati satu jembatan sirat antara neraka dan surga. Oh, ini mengerikan. Makanya Abu Bakar di saat melihat kucing berkata, "Hei kucing, engkau lebih mulia daripada aku." Bagaimana Abu Bakar yang dijamin surga merasakan, "Hei kucing, kamu lebih mulia daripada aku." Kenapa? Kucing mati enggak dihisab, enggak ditanya. Abu Bakar mati dihisab, ditanya. Ini sekelas Abu Bakar. Was al-Qarni di saat beliau makan dengan anjing. Was al-Qarni itu orang yang hidupnya seakan-akan dianggap oleh orang gila bagi orang-orang awam. Sehingga beliau itu kalau makan, Was al-Qarni itu makan dengan anjing. Makan dengan anjing, Anda bayangkan. Beliau Was al-Qarni itu kalau makan di sampah. Ini para kekasih Allah yang tersembunyi. Banyak para kekasih Allah itu mastur. Makanya jangan ngeremehkan orang. Awas, hati-hati. Model gaya celana sampai jas tok gitu aja kalau ngeremehkan orang enggak karu-karuan. Awas itu. Jangan-jangan yang kamu remehkan itu kekasih Allah itu. Banyak Allah itu punya kekasih mastur tersembunyikan. Rubba as'ats, berapa banyak orang yang secara zahir hidupnya bajunya compang-camping, madfuun bil bab, kalau masuk ke pintu kita tertolak, ditolak, diusir. Oh, kok pros kamu, jelek sana kamu. Tapi kalau ngangkat tangan doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Jangan sampai ngurusan dohir ini. Banyak orang itu hidup compang-camping ala kadarnya. Mungkin rambutnya kumel, kumuh. Kalau masuk ke rumah kita. Tapi ingat, kalau berdoa gemetar arsy itu, Allah mengkabulkan doanya. Makanya kita enggak boleh meremehkan orang. Was al-Qarni. Beliau itu makannya di sampah. Kenapa beliau itu kalau kok makan di sampah? Karena makanan yang di sampah itu pasti halal. Biasanya orang itu kalau makan kekenyangan kan dibuang sisa-sisanya, plek ke sampah. Loh, itu berarti itu makanan sudah halal itu. Makan, tak taunya ada anjing. Apa kata Was al-Qarni? Was al-Qarni itu disebutkan, ada rajulun majhulun fil ard, ini laki-laki orang bumi enggak ada yang tahu, walakin ma'rufun fis sama, akan tapi orang-orang ahli langit para malaikat tahu kedudukannya Was al-Qarni seperti apa. Orang bumi enggak ada tahu ini compang-camping gila ini itu, tapi ahli langit para malaikat siapa yang enggak tahu Was al-Qarni. Beliau makan dengan anjing. Kata Was al-Qarni, anjing, aku belum tentu lebih baik daripada engkau. Kalau aku selamat melewati antara jembatan neraka dan surga, kalau aku selamat, aku lebih baik daripada engkau. Ajib. Was al-Qarni masih ngomong seperti ini. Padahal beliau terkenal oleh para malaikat. Keberadaan beliau mulia, dicintai oleh Allah. Abu Umar, Umar, Ali suruh minta doa, suruh minta doa ke Uwais Al-Qarni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulia beliau, tapi beliau ngomong, anjing, aku belum tentu lebih baik daripada engkau. Kalau aku melewati satu sirat, satu jembatan antara neraka dan surga selamat, berarti aku lebih baik daripada engkau. Tapi kalau aku kecemplung masuk neraka, berarti engkau lebih baik daripada aku. Ini Uwais Al-Qarni, Uwais Al-Qarni. Jadi inilah yang pertama, akan muncul semangat itu kapan? Kalau kita ketakutan mikir siksaan Allah, takut-takut. Maka selalu menghadirkan makna takut-takut. Yang kedua, kapan? Di saat kita ada makna pengin mendapatkan surga. Surga, surga, surga, surga. Apalagi di surga Allah Subhanahu wa taala sudah kami sebutkan. Pak, ini biar tambah semangat ini. Ya. Jangan ngambil yang haram. Di surga itu ada bidadari, Pak. Setiap laki-laki itu dapat 70 bidadari. Bu, bidadari di surga itu, Ibu, dibandingkan orang di dunia yang paling cantik gak ada apa-apanya. Oh, bidadari itu kalau minum, minum itu kelihatan air yang ngalir. Ada orang cantik kayak gini seperti itu. Orang sini cantik, bau lagi. Kalau bidadari gak bau. Biar tambah semangat. Yang gak mau, yang gak nikah gak usah pacaran. Nikah sama bidadari nanti. Ya kan, biar selamat ini. Masa sampai rela orang tua kami kan gitu, ngambil yang haram, yang dibela-belain bau itu orangnya kan gitu. Haram lagi, sudah gitu nanti pinter Bapak Ibu hadir majelis taklim, Mbak, bareng goncing-goncing, yuk hadir majelis taklim Buya. Kan gitu. Tapi sama laki-laki yang haram, perempuan yang haram, ini dari mana ini orang ini? Dia masuk neraka melalui Masjid Raya Al-Aqdam itu. Gayanya kayaknya pengen masuk surga, tapi nya masuk neraka. Yang masuk surga itu suami istri goncengan dedet bawa anak ke sini masuk surga itu. Tapi yang goncengan dengan laki-laki yang enggak halal, perempuan yang enggak halal itu, ya jangan anggap mau masuk surga. Surga dari mana itu? Sudah gitu orang tua kami kalau pulang ketemuan apa? Abah, gimana sehat? Abah dari mana itu? Wong belum nikah kok panggil abah-abahan. Umi lagi. Apa kata bahasa Jawa? Salaman. Salim. Dicium tangannya kayak Abah Umi. Kalah suami istri. Tapi pinter, memang setan pinter. Inti masuk neraka gayanya orang soleh. Kalau temu assalamualaikum Umi, padahal bukan istrinya itu. Assalamualaikum Umi. Waduh, iya Abah, dicium tangannya. Neraka semuanya. Awas, hati-hati. Dengar ini. Yang laki-laki dapat bidadari. Bidadari itu, Ibu, kalau meludah ke lautan, lautan jadi tawar. Saking wanginya, ludahnya bidadari. Itu diberikan kepada siapa? Bapak-bapak. Ayo. Masih gak pengen masuk surga. Mau ngambil yang haram. Ini bidadari, ini 70 orang. Tapi yang paling cantik dari bidadari itu adalah seorang istri yang soleha. Itu paling cantiknya bidadari. Makanya kalau istri bapak masuk surga, istri bapak paling cantik sesurga. Tapi kira-kira masuk surga enggak, Bu? Harus masuk surga. Harus, Pak. Ya. Jangan sampai yang masuk surga bapaknya tok, istrinya tidak. Lah inilah kenikmatan surga itu seperti itu. Masih banyak kenikmatan-kenikmatan. Dan puncaknya kenikmatan surga apa? Bertemu dengan Allah, bertemu dengan Nabi Muhammad. Oh, ini puncaknya kenikmatan ini. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, apa tadi? Di saat kita menghadirkan makna cinta kepada Allah, menghadiri. Allah sangat sayang kepada kita. Sayang, sayang. Kalau Allah enggak sayang kepada kita, setiap kemaksiatan yang kita lakukan pasti langsung diadab oleh Allah. Orang dahulu, umatnya kaum Lut, di saat melakukan kemaksiatan bagaimana? Langsung diadab oleh Allah. Tapi kalau umat Nabi Muhammad enggak, barangkali tobat dulu. Yang melakukan maksiat pagi, ditunggu sampai sore. Allah membeber pengampunannya. Ayo, yang maksiat pagi, masih maksiat atau tobat? Oh, tobat, diterima oleh Allah. Sore enggak tobat, ditunggu malam. Malam dibuka lagi pengampunannya oleh Allah. Tengah malam dibuka lagi pengampunannya oleh Allah. Makanya, tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa gede, selama kita mau kembali kepada Allah. Enggak ada. Tapi sebaliknya, gak kembali kepada Allah, gak mau tobat, awas. Dosa itu akan menjadikan nanti kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang ini termasuk adalah apa semangat akan ada di saat tiga sebab ini muncul, ya kan? Lah sekarang Pak Ustadz, kalau semangatnya sudah ada, harus dijaga dong. Karena biasanya orang itu, oh kalau lagi naik semangat. Kalau lagi semangat, masya Allah, sholat malam 3 hari rajin. Tapi kalau lagi down 3 bulan enggak ada. Kalau lagi semangat baca Al-Quran, masya Allah semangat. Tapi kalau enggak sama sekali ya enggak. Anda tahu kalau Ramadan awal-awal 1, 2, 3, 4, 5 Ramadan masih penuh. Tapi ke 10 hari hilang sudah. Sopnya banyak hilang. Tapi nanti akhir Ramadan balik lagi loh. Kenapa? Semangat kok naik turun itu kenapa? Dari sini ulama menyebutkan, jika semangat di dalam hati sudah tumbuh, maka 3 hal yang harus kita lakukan. Jika semangat di hati kita sudah tumbuh, maka 3 hal harus kita lakukan. Yang pertama apa? Menjaga semangat agar supaya tidak ngilang. Dijaga semangat itu. Dan ingat, sebelum kita menjaga semangat, haruslah kita pandang. Semangat ini adalah anugerah dari Allah. Pandanglah dengan mata mulia, mata syukur kepada Allah. Karena ada sebagian hamba Allah itu enggak dikasih, Bapak Ibu. Ada orang umur 80 tahun enggak pernah dikasih semangat, ingin baca Al-Quran, enggak. Sibuk terus. Kami menemukan ada tukang becak itu, sudah umurnya udah berapa? 60 tahun. Setiap hari Jumat itu, tak tengok setiap orang berangkat sholat Jumat, dia tidur di atas becaknya. Usianya 60 tahun loh. Enggak dikasih semangat oleh Allah, rindu sholat Jumat. Rindu ke musala enggak ada. Tapi Anda, 20 tahun, 30 tahun, mungkin di bawah itu, Anda dikasih semangat oleh Allah. Maka ini anugerah dari Allah. Rasakan ini nikmat dari Allah. Rasakan ini anugerah dari Allah subhanallah. Berarti Anda orang yang dipilih oleh Allah. Padahal yang di luar sana ada usia 80-60 enggak dipilih. Mikir dunia terus enggak pernah dipilih untuk mikir akhirat. Tapi Anda dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirkan makna ini adalah makna anugerah dari Allah. Sehingga kalau Anda menghadirkan ini adalah anugerah dari Allah, Anda akan menjaga. Loh, menjaga semangat ini bagaimana? Pertama, menjaga semangat ialah dengan menghindari dari duduk-duduk dengan orang-orang yang jelek. Jangan kumpul-kumpul dengan orang jelek. Orang jelek apa? Jelek akhlak, berani melanggar Allah. Jangan pernah kumpul dengan mereka. Kalau Anda menemukan ada satu kelompok gunjing orang, Anda enggak perlu duduk di tempat itu. Kenapa? Kalau Anda duduk di tempat itu, semangat di dalam hati Anda akan hilang. Kumpul-kumpul dengan orang jelek enggak boleh. Hindari. Ini yang pertama. Yang kedua, agar supaya semangat tetap ada dan terjaga, apa? Jangan pernah mengikuti tipu daya setan. Berpalinglah dari tipu daya setan, dari kewaswasan setan. Setiap hari setan itu akan membisiki kejelekan. Ada orang mau datang ke majelis taklim. Di pinggir jalan menemukan, ada pohon mangga. Mangga ini kok warnanya kuning semuanya ini. Mangganya udah mateng-mateng. Ini kalau diambil satu kayaknya orang enggak bakal tahu ini. Iya kan gitu. Tapi enggak, ini setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Atau mungkin ada orang hadir ke majelis taklim, masuk ke kamar mandi. Tak tahunya apa? Di kamar mandi itu ada dompet. Ada orang dompetnya ketinggalan. A'udzubillahi min dari namanya setan. Coba buka dompet itu isinya apa? Ayo coba lihat. Ditengok tak tahunya isinya banyak, Ibu. Ayo coba gimana hati kita? Ada orang ngaji ke kamar mandi, tak taunya ada orang lupa naruh dompet di situ. Akhirnya apa? Ditengok ada orang kedua masuk, tak taunya apa? Di saat keluar tak taunya mobilnya sudah pergi. Wah, itu kayaknya yang punya mobil itu, coba. Bagaimana kita? Setan ngombisikin, inti ambil saja. Takut diambil orang yang enggak benar dibuat mabuk, mending diambil inti buat biayain anak inti, coba lihat. Jangan ngikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang tertukar. Kamu, ini bukan hak saya. Ini haram, enggak boleh ini. Sudah biarin, kasihkan Pak DKM-nya, nanti Pak DKM-nya yang nyiarkan loh. Jadi seperti itu. Jangan mau digoda oleh setan. Enggak mau belajar mulai sekarang kita berpaling dari setan. Jadi menjaga semangat dengan menghindari duduk-duduk dengan orang jelek. Ini yang pertama. Yang kedua, belajar untuk tidak mengikuti tipu daya setan itu. Lah sekarang Ustaz, semangat ada tapi kurang kuat. Semangat ada tapi kecil. Ada. Ibarat kalau HP itu mau lobet baterainya itu. Buat nelpon, buat miss call aja sudah habis itu. Nah ini gimana ini? Berarti butuh penguat itu. Ada semangat Ustaz tapi lemah, butuh penguat. Lah penguat dari semangat itu apa? Memperbanyak zikir kepada Allah. Di saat ada semangat di dalam hati Anda, Anda jaga dengan memperbanyak zikir. Maka tolong, setiap selesai sholat, jangan pernah buru-buru selesai zikir dulu. Itu menjadikan semangat Anda kuat. Terjaga terus. Dengan kalimat astagfirullahaladzim, subhanallah, la ilaha illallah. Ini semuanya adalah hal-hal yang menjadikan semangat itu menjadi kuat. Powernya itu kuat, spiritnya kuat. Ini yang pertama, dengan zikir. Yang kedua, dengan memikir kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Merenung kebesaran Allah akan urusan dunia, akan urusan akhirat. Terus dipikir-pikir kebesaran Allah, menjadikan dia semangat. Dan yang ketiga, agar supaya semangat itu tetap ada dan kuat. Yang ketiga apa? Duduk-duduk dengan orang soleh. Ya kayak gini. Kumpul-kumpul dengan orang soleh. Ini menjadikan semangat itu ada dan kuat. Karena gini, kita tidak duduk dengan orang soleh kecuali rindu ingin menjadi soleh. Di saat kita ketemu orang soleh, ya Allah orang soleh ini masya Allah. Kalau melihat haram matanya memejam. Mulutnya selalu basah dengan berzikir, membaca Al-Quran. Sehingga dia rindu. Kapan saya ingin seperti itu? Dan makna dari duduk dengan orang soleh bukan itu dok. Makna duduk dengan orang soleh adalah orang soleh duduk dengan orang soleh sebelumnya. Orang soleh sebelumnya duduk dengan orang soleh sebelumnya. Orang soleh sebelumnya duduk dengan orang soleh sebelumnya. Sampai nyambung duduk dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya. Makanya Anda sekarang ngaji. Duduk dengan kami. Kami duduk dengan Buya. Buya duduk dengan gurunya. Gurunya duduk dengan gurunya. Sampai nyambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi makna duduk dengan orang soleh ini. Mendapatkan nur cahaya dari Nabi Muhammad. Melalui sahabat. Melalui tabiin. Melalui guru. Sampai sekarang. Sehingga disebutkan dalam satu cerita. Dalam peperangan melawan musuh-musuh Allah. Akan menemukan kekalahan. Perang orang Islam. Di saat mau melawan musuh-musuh Allah terdapat mau kalah, akan tapi ternyata ada sebagian dari mereka, adakah dari bala tentara pernah melihat Nabi Muhammad? Ada, ya Allah, barokah dari tentara yang pernah melihat Nabi Muhammad, kasih kemenangan, dikasih kemenangan saat itu. Ini makna apa? Makna pernah kumpul dengan Nabi Muhammad menjadikan semuanya mudah, terkabul segala doa, sehingga ada peperangan kedua kalinya. Mau menemukan kekalahan. Sehingga pemimpinnya berkata, adakah orang dari tentara yang hadir ke tempat ini pernah melihat Nabi Muhammad? Enggak. Adakah dari bala tentara yang duduk di tempat ini, yang hadir di peperangan ini, pernah duduk dengan orang yang pernah melihat Nabi Muhammad? Ya ada. Ya Allah, barokahnya dari orang yang pernah duduk dengan Nabi, duduk dengan melihat Nabi Muhammad, kasih kemenangan. Dikasih kemenangan. Ya ini barokahnya kumpul-kumpul dengan orang soleh. Tasalsul, nyambung kepada pemimpinnya orang soleh. Yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ingat, menguatkan dorongan dengan tiga hal. Yang pertama, zikir. Berbanyak solawat, istighfar, tasbih, subhanallah. Yang kedua apa? Selalu merenung kebesaran Allah agar supaya bersyukur. Yang ketiga apa? Duduk dengan orang soleh. Baik. Tiga hal, jika semangat itu ada tiga hal, dijaga, dikuatkan, dan yang terakhir sekarang, disambut. Kalau ada semangat di dalam hati, disambut, direspon dengan apa? Bergegas untuk melakukan. Oh, ini kalau biar semangat itu enggak hilang. Selama ini ada semangat tapi nunda-nunda. Jujur, siapa di antara kita yang enggak rindu ingin baca Al-Quran, tapi kadang nunda. Nanti dululah, masih muda. Nanti dulu lah, keburu mati besok gak jadi amal nanti. Jangan nunda-nunda. Kalau ada semangat di dalam hati Anda, jika Anda mendengarkan kalimat yang kami sampaikan, kok malam nanti rindu pengen bangun malam, gak usah ditunda. Nanti malam bangun benar, langsung sholat menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebutkan oleh seorang ulama, siru ilallahi urjan wa makasir. Menujuhlah kepada Allah, berjalanlah kepada Allah dengan pincang dan serba kekurangan. Hei, Anda yang belum bisa membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran dengan kekuranganmu. Allah akan mencintai kamu. Kalau nunggu sempurna kapan? Ayo, nunggu sempurna kapan? Entarlah kita masih sibuk kerja. Kapan nunggu nyantainya kapan? Enggak, sekarang berangkat kepada Allah. Sekarang ayo bergegas kepada Allah. Makanya, kalau sudah kita ada semangat, enggak usah ditunda-tunda. Mau infak entarlah, ketemu minggu lagi depan. Besok dikubur, enggak jadi infak sudah. Iya kan? Enggak jadi infak banyak gitu. Dan setan itu pinter. Setan itu paling takut kalau ada orang dikasih semangat oleh Allah. Paling takut. Kalau setiap orang dikasih semangat oleh Allah, berarti orang nanti semuanya selamat masuk surga. Makanya setan ngasih penyakit yang namanya taswis. Taswis itu apa? Menunda-nunda. Bu, kapan berangkat haji? Nanti lah, kau masih muda. Loh, nunggu kapan? Nunggu mati. Kalau selama ada uang berangkat. Mau umroh nanti. Hadir majlis taklim. Masa saya masih muda hadir ke majlis taklim? Enggak ada kayak gitu. Pokoknya jangan nunda-nunda. Segera lakukan, segera laksanakan. Kalau Anda nanti rindu pengen baca Al-Quran sudah, jangan kemana-mana. Kalau Anda pulang dari tempat ini pengen rindu baca Al-Quran, cepat laksanakan. Jangan berhenti dulu di situ. Kalau berhenti di situ ketemu teman ngobrol, gak jadi baca Al-Quran. Pulang dulu baca Al-Quran. Walaupun nanti yang dibaca ala kadarnya berapa ayat. Jadi intinya adalah untuk semangat tetap terjaga, maka tolong cepat dilaksanakan, jangan ditunda-tunda. Karena menunda-nunda itu termasuk dari setan. Setan itu suka nunda-nunda. Alah, kamu masih majlis, kamu itu masih muda. Malam mingguan dulu dong, nanti majlisnya nanti. Wah, ini suruh malam mingguan dulu, ada majlis Ahad, nanti dulu. Ente bayangkan, ente seminggu kan kerja, ini hari Ahad, waktu ente untuk dengan keluarga. Ayo sana main-main sana, ngaji nanti, masih lama, ustadznya juga ada, gak bakal mati, kata setan gitu. Bener, hadir mau liburan, orang tua kami, tak taunya di perjalanan tabrak jeder, mati sekeluarga, gak jadi majlis. Sudah, jangan nunda-nunda. Kalau tobat kembali kepada Allah, enggak usah nunda-nunda. Jadi ingat, kalau semangat ini ada, kita harus ada tiga hal. Menjaga, menguatkan, dan kita sambut, kita respon semangat dengan segera diamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang rindu akhirat. Dan dijauhkan oleh Allah dari hamba-hamba yang rindu urusan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Terima kasih Ustaz Syekh Abu Hanifah atas tausiahnya. Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya dipersilahkan. Bapak-bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya meninggalkan sholat Jumat karena alasan atau tuntutan pekerjaan? Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu wabarakatuh. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan lebih utama, Man. Misalnya gini, saya punya rencana tiap bulan uang gaji buat nabung, buat nyumbang, buat lain-lain lah. Nah, suatu saat ada saudara membutuhkan atau apalah, atau teman. Lah, kita lebih utama mana? Padahal kita udah motong-motong, kita mau nyumbang, kita mau infak, udah infak lah, udah punya rencana infak, misal udah dibagi-bagi, ternyata tuh kita tuh apa, sampai-sampai tuh kayaknya uang infaknya nggak ada nih kalau buat apa namanya minjemin ke saudara atau teman. Itu kita lebih utama mana, kita mementingkan uang yang buat infak apa kita buat bantu teman? Maka ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan Rabu Wakasan? Itu saja. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, tadi untuk poin yang ketiga katanya untuk kita sudah ada tumbuh semangat di dalam hati untuk menjaganya, salah satunya duduk dengan orang soleh. Bagaimana kalau suasana kerja, suasana di tempat kerja itu gak memungkinkan untuk sementara kita harus beradaptasi dengan mereka. Yang kedua, mungkin Ustaz tahu mengenai perbedaan bank konvensional dengan bank syariah. Karena kita untuk menghindari riba, sementara kita punya kebutuhan dalam bank. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup. Baik, pertanyaan pertama adalah meninggalkan sholat karena sebab pekerjaan. Ada memang termasuk udzur syar'i itu adalah pekerjaan yang memang sangkut pautnya dengan keamanan negara atau keamanan rakyat, maslahat umum. Contoh, tukang jaga palangnya rel kereta api. Itu kalau enggak jaga itu gimana nanti kereta api lewat itu? Nah, ini dia ada kemurahan. Atau mungkin dia menjaga tanah airnya, dia berada di perbatasan satu negara yang dia harus menjaga, ada di situ, jika tidak dijaga musuh Allah akan menyelinap. Maka di sini dia boleh meninggalkan, tapi nanti harus sholat duhur. Atau dia menjaga ibunya yang lagi sakit parah. Jaga ibunya lagi sakit parah. Kalau ada anak ibunya sakit parah lagi membutuhkan, kok berangkat sholat Jumat, Jumatnya maksiat. Lebih baik nunggu ibunya, nanti sholatnya sholat duhur. Nah, kalau pekerjaannya pekerjaan seperti itu, ya dimaafkan. Nah, sekarang pekerjaannya tukang jahit, ya kan? Atau jaga konter, ya kan? Nah, ini kan pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak ada sangkut pautnya dengan urusan keamanan, urusan umat. Maka dari sini lakukan sholat Jumat. Atau Pak Ustadz, perusahaan tidak mengizinkan untuk sholat Jumat, Anda minta kepada Allah. Kita bekerja ingin masuk surga. Kalau bekerja menjauhkan kita dari surga, kita minta dipindah oleh Allah untuk dikirim ke satu tempat yang di situ pekerjaan diperbolehkan sholat Jumat. Paling enak sudah berdoa, mudah-mudahan Anda semuanya bukan jadi karyawan tapi jadi bos, punya perusahaan semuanya sudah, biar gak diatur oleh orang gitu kan. Itu kalau punya perusahaan kan enak, kita ngatur. Dan memang karena memang dia yang punya perusahaan bukan orang Islam, orang kafir, mereka ngatur seenaknya. Sholat gak boleh, pakai kerudung gak boleh, tapi masih penuh ya, masih penuh karyawannya. Dan ternyata banyak umat Islam. Nah, ini makanya sudah berdoa minta kepada Allah. Kalau ternyata pekerjaannya menjauhkan dia urusan kedekatan diri kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, saya bekerja ingin masuk surga, maka tolong bimbing, temukan kami dengan pekerjaan yang benar, yang sekiranya semakin dekat kepadamu. Minta doa kepada Allah, nanti insya Allah Allah akan membimbing. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua tadi, infak. Ustaz, diutamakan mana? Infak sama menghutangi teman atau saudara. Baik. Dilihat dulu kebutuhan saudaramu itu apa. Kalau memang saudaramu adalah orang yang memang dia punya keluarganya sakit, sakit mau dioperasi, uangnya kurang, infak kan kita ingin dapat pahala. Maka infak kepada temanmu yang butuh itu lebih utama. Jangan utang lagi, nih tak kasih. Kan gitu. Tapi kalau ternyata kebutuhan teman itu buat beli pulsa, nah ini ya infakin saja. Buat beli pulsa ujung-ujungnya habis sama internet, nanti kan gitu. Makanya di sini dilihat kepentingannya saudara kita itu apa. Infak itu kan kita ingin dapat pahala. Infak ke masjid dapat pahala. Infak ke madrasah pesantren dapat pahala. Infak kepada teman kita yang lagi butuh dapat pahala tidak? Dapat pahala, sama itu. Maka dianjurkan kalau kita infak itu didahulukan kepada orang yang dekat dulu, yang butuh. Karena kalau infak infak kepada orang yang dekat, dua pahala. Yang pertama apa? Jalin tali silaturahmi biar enggak terputus. Yang kedua pahala infak. Jadi ingat, kalau infak jangan lupa keluarga kita dulu yang diperhatikan. Oh, infak ke pesantren 1 miliar. Ada adiknya di pedalaman desa itu makan susah. Oh, ini orang keblinger ini. Iya kan? Abdurrahman bin Auf pernah suatu ketika ngadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya kekayaan banyak, akan aku infakkan di jalanmu. Apa kata Nabi Muhammad? Abdurrahman bin Auf, perhatikan dulu keluargamu. Sokong dulu keluargamu yang enggak mampu-mampu sana. Kalau ada lebih, kamu infakkan. Artinya apa? Rasulullah itu ngajarkan untuk perhatian dengan saudara-saudaranya, teman. Ya kan? Ya, dari sini maka dilihat kebutuhannya apa? Gitu kan, kebutuhannya penting mendesak sekali, maka diutamakan infak ke teman pun tidak masalah, jangan hutang. Ya teman memang mau minta infak enggak enak. Ngomongnya ya apa? Utang sih, kan gitu. Apalagi mohon maaf, anaknya sakit, dia apa dipecat dari pekerjaannya, ya sudah jangan utang lagi, sudah diinfakkan saja ke beliau. Beliau berhak. Ya, maka dari sini ditengok dulu kebutuhannya apa. Adapun niat tadi infak yang nabung pengin ke masjid di mana? Dapat dengan niat Anda. Dapat dengan niat Anda. Saya niat Ustaz, setiap bulan saya akan nabung beberapa persen dari harta saya untuk nanti kalau sudah banyak tak infakkan ke masjid. Tak taunya hari H sudah banyak, tak taunya ada yang lebih penting membutuhkan. Akhirnya apa? Dikasihkan kepada yang membutuhkan, kepada masjid. Bagaimana Anda dapat niat pahala tadi? Untung-untung kalau bisa dua-duanya. Dua-duanya, temannya diperhatikan, masjid juga diperhatikan. Loh, ini pahalanya banyak. Andaikan kalau harus memilih mana yang lebih butuh. Karena disebutkan oleh Rasulullah, man yassara ala muksirin, barang siapa yang mempermudah urusan orang-orang yang kesulitan, yassarallahu, maka Allah akan mempermudah urusan dia di akhirat. Urusan dia di akhirat dipermudah. Apa urusan akhirat? Timbangan amal, dipermudah timbangan amal kita. Melewati antara neraka dan surga melalui jembatan, dipermudah. Kenapa? Karena kita biasa mempermudah orang yang susah di dunia. Ini makanya diperhatikan orang-orang yang terhimpit, orang-orang yang susah, makan susah. Kadang masya Allah, kita kemarin keliling satu desa, ternyata ada masya Allah dari desa, dari rumah-rumah di desa itu ternyata ada orang melarat, lampu nggak punya, masih pakai damar kata bahasa Jawanya itu, pakai cempluk itu aja. Kita coba di rumah kita AC enak, lampu cetak-cetak, perhatikan beliau-beliau ini. Kata Allah, aku bersama mereka. Ana inda munkasurati qulubuhum. Aku bersama mereka yang hati-hatinya terhempit, susah, mikir makan susah, anaknya masuk rumah sakit, urusan pekerjaan dipecat. Aku bersama mereka, kata Allah. Perhatikan orang-orang yang kayak gitu, maka Allah akan memperhatikan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terus selanjutnya apa tadi? Rebu wakasan. Jadi gini, rebu wakasan itu seperti yang ditulis di artikel guru kami, rebu wakasan itu adalah istilah rebu akhir di bulan Sofar. Rebu akhir di bulan Sofar. Dan rebu wakasan tidak ada sangkut pautnya dengan balak musibah. Enggak ada. Semuanya hari baik. Semuanya bulan baik. Dan kita dianjurkan untuk husnudzon kepada Allah. Baik prasangka kepada Allah harus. Dan tidak ada hari sial, enggak ada. Hari sial itu hari kita maksiat kepada Allah. Makanya rebu wekasan yang katanya turun balak itu tidak ada. Hanya saja itu ilham dari orang-orang soleh. Jadi ada sebagian hamba Allah yang soleh itu mendapatkan ilham. Dari ilham tersebut menggambarkan bahwasanya rebu wekasan turun balak. Urusan ilham, Anda boleh percaya, Anda tidak. Karena ilham bukan hadis, ilham bukan Al-Quran, terserah Anda. Anda yang percaya harus membangun husnudzon kepada Allah. Allah harus membangun husnudzon kepada Allah. Artinya apa? Allah ini akan mengikuti apa prasangka hambanya. Kalau dia berprasangka, oh hari itu sial bagi saya, sial benar. Makanya baik prasangka kepada Allah. Bolehkah mempercayai ilham atau mimpi orang-orang soleh? Boleh, dengan dua syarat. Yang pertama, tidak meyakini itu hadis. Ya, tidak meyakini itu hadis. Yang kedua apa? Apa yang kedua? Hah? Ada di artikel Buya itu tidak meyakini itu sebagai sebagai hadis. Yang kedua apa? Cari nanti ada di artikel Buya itu. Jadi boleh mempercayai ilham dari orang-orang soleh dengan dua syarat, tidak meyakini itu sebagai sebagai hadis. Jadi intinya sudah Rebo Wekasan itu ya istilah Rebo akhir di bulan Shofar. Urusan tolak balak enggak. Ya, urusan tolak balak kita bangun prasangka kepada Allah, kepada Allah. Bahkan ada nanti bulan apa gitu dari satu tahun katanya bulan kecepit, bulan kapit. Ya kan? Bulan kapit enggak boleh ngadain pernikahan di situ. Enggak boleh ngadain khitanan di situ, bangun rumah enggak di situ. Kata siapa? Pesantren Al-Bahja itu bangun enggak ada bulan kapit, enggak ada bulan itu. Alhamdulillah sampai sekarang lancar. Iya kan? Bangun itu ibu yang menjadi kapit itu kalau enggak ada uangnya, sumpek. Iya kan gitu. Kalau enggak ada kuatnya kapit semuanya jadinya. Mau beli semen, beli ini susah. Jadi enggak ada istilah kayak gitu-gituan itu enggak ada sudah. Apalagi nanti ada itu. Jadi macam-macam Bapak Ibu. Ada kalau orang perjaka bertemu dengan perawan, kalau nikah sebelum masuk rumah harus nginjak telur ayam kampung 3 butir daripada diinjak kan mending didadar dimakan bareng. Orang-orang macam-macam. Awas kalau enggak gitu nanti kurang langgeng katanya pernikahannya, cekcok terus. Enggak ada itu semuanya ya. Sudah jadi Rebo Wekasan itu adalah istilah Rebo akhir di bulan Shofar. Ada istilah balak tolak balak, Anda percaya dan tidak percaya pun tidak masalah, karena itu hanya ilhamnya orang-orang soleh, dan ilhamnya orang-orang soleh bukan hadis dan bukan Al-Quran, tapi yang jelas kita dianjurkan baik prasangka kepada Allah, kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Apa tadi? Tes bank konvensional. Oh iya, bank konvensional dengan bank syariah. Kita sudah tahu Ustadz bank konvensional seperti itu haram. Tapi bagaimana Pak Ustadz, kita masih berkecimpung dalam urusan bank konvensional. Ada tahu ada bank syariah, tapi kenapa masih ngambil bank konvensional? Kenapa? Nginget-nginget nerakanya kurang dalam. Jadi harus semangat. Iya kan? Ustaz, bank syariah itu susah. Susah, tapi kalau masuk surga diambil. Apanya ayo? Ayo coba, bank syariah sekarang ada kan? Di mana-mana bank syariah itu ada. Walaupun bank syariah memang tidak sempurna. Lah kenapa ATM kita kok masih bank konvensional? Mikir nerakanya kurang dalam. Coba nerakanya itu mikir nerakanya di dalam kan? Insya Allah pindah bank syariah. Pindah ibu, mulai besok pindah. Bikin ATM syariah. Ribet Pak Ustaz, mahal. Kalau mahal ribet masuk surga enggak apa-apa, daripada gratis masuk neraka. Kan gitu orang. Karena gini, selama ini itu keluhannya bank syariah itu ribet, suruh ini, suruh itu, suruh ini, suruh itu katanya. Bank konvensional kok enak, Bu. Pokoknya kalau sudah walaupun ribet, susah, tapi kalau masuk surga diambil. Masuk surga itu gratis enggak ada, Ibu. Masuk surga itu butuh perjuangan, ya. Adapun Pak Ustadz, yang selama ini kok masih berkecimpung dalam urusan bank konvensional, akan tetapi hatinya pengin hijrah, hanya nunggu waktu, ya mudah-mudahan dimaafkan, ya, mudah-mudahan dimaafkan, kan gitu. Karena memang mungkin ada satu transaksi yang memang harus melalui bank konvensional, ya kan? Nah ini bagaimana Ustadz, ya sudah, di saat Anda transaksi dengan memakai bank konvensional, Anda minta maaf kepada Allah, istighfar, astagfirullahaladzim, terus minta maaf seperti itu. Dan kami menemukan banyak orang-orang yang sudah pindah kepada bank syariah banyak, mulai dari kontraktor, mulai dari ini itu, pengusaha yang besar-besar, hampir masya Allah sekarang sudah pindah semuanya. Artinya apa? Beliau-beliau berarti rindu pengen benar, walaupun bank syariah sendiri kadang kurang sempurna, tapi lebih baik daripada bank konvensional. Apakah bank konvensional semuanya adalah haram, Pak Ustaz? Tidak semuanya bank konvensional transaksinya haram. Ada yang halal. Apa? Transaksi kita ngirim uang, iya kan? Itu halal. Tidak masalah. Akan tapi tetap masuk kategori dosa. Dosa apa? menyuburkan bank konvensional tetap ada, kan gitu. Karena setiap kita transaksi untuk transfer memakai bank konvensional, berarti kita kan ngasih income, bayar kan. Berarti kita menyuburkan adanya bank konvensional, artinya tetap bantu keberadaan bank konvensional tetap ada. Jadi intinya Bapak Ibu, pada waktunya harus hijrah, pada waktunya harus pindah, kan gitu. Ustadz, perusahaan saya gak mau kalau gak bank konvensional. Anda minta kepada Allah, mudah-mudahan diberi perusahaan yang boleh pakai bank syariah. Jadi intinya pada waktunya pindah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua tadi apa? Duduk bersama orang soleh di lingkungan kerja. Duduk bersama orang-orang soleh. Di dalam kita bekerja harus mencari orang soleh, teman-teman orang soleh. Tapi susah Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz? Gak bisa Ustadz, waduh, orang di tempat pekerjaan saya itu susah, gak sholat, gak ini, gak itu. Anda ngadu kepada Allah, sudah. Urusan apapun, gak sempurna dalam urusan ibadah, kita ngadu kepada Allah. Ya Allah, saya bekerja, kok ketemu teman-teman yang gak benar, bimbing kami ya Allah. Kirim ke saya teman-teman yang benar. Satu disebut si A, sebulan si B. Yang sana teman-teman sana ya Allah, bimbing mereka semuanya untuk menjadi teman-teman yang baik. Jadi minta kepada Allah. Dan setelah itu ikhtiar. Ya kan? Kalau memang Anda gak terpengaruh, gak apa-apa Anda duduk. Tapi lama-kelamaan ya terpengaruh. Lama-lama akan terpengaruh. Kalau kita duduk dengan orang-orang yang tukang gonjing, 1-2 hari, 3 hari mungkin tidak pengaruh. Tapi kalau 1-2 bulan pasti ngikut, nimbrung, suka dengar orang gunjing. Makanya paling enak sudah nyari teman yang benar. Makanya paling enak Ibu apa? Punya perusahaan sendiri. Doa kepada Allah sudah, ya. Enggak apa-apa walaupun ternyata apa? Perusahaan sendiri apa? Tukang laundry, enggak apa-apa. Ya jamnya kita yang ngatur, punya karyawan waktunya sholat duhur, berhenti sholat duhur berjamaah. Masya Allah, gayanya kayak tukang laundry tapi ahli surga itu. Ya kan gitu. Daripada Bapak Ibu yang ini di kantor tapi jadi karyawan, waktu sholat gak boleh setiap hari asian tapi masuk neraka nanti. Sudah gak ada. Makanya semuanya mudah-mudahan menjadi pengusaha yang benar niatnya karena Allah. Amin ya rabbal alamin. Cukup insya Allah. Oh iya, ada lagi? Cukup. Baik orang tua kami, jangan lupa Bapak Ibu ya, hadir di majelis guru kita Buya Yahya tanggal 1 Rabiul Awal atau 13 Desember Maulid Akbar. Ya. Silaturahmi internasional Jamaah Al-Bahjah bisa dikatakan sedunia itu dari mana-mana itu. Mangga datang kumpul ada di sana. Hadir acaranya tanggal 1 Rabiul Awal atau 13 Desember dan juga nanti live di TV One, tapi live-nya jam 1-nya. Kalau paginya enggak live. Jam 1-nya Damai Indonesiaku itu live Buya Yahya ya di TV One, makanya hadir. Anda kalau duduk di tempat ini, yang duduk di tempat ini, yang datang dari sini-sini, rezeki Anda sebatas sini-sini tok. Tapi kalau Anda sampai keluar ke Cirebon, berarti rezeki Anda lebih gede. Ya. Makanya jangan pernah mikir, kalau urusan silaturahmi jangan pernah mikir, waduh, bensinnya berapa inilah. Ini. Kalau masih mikir bensin, gak dikasih rezeki nanti oleh Allah. Anda ngaji nih yang dari sekitar sini kan bensinnya 1 liter. Berarti rezeki Anda 1 liter. Tapi kalau aku gak kunjung ke Jawa Timur, kunjung ke Malaysia, kunjung ke sana, rezekinya gede daripada 1 liter. Makanya jangan pernah mikir urusan bensin. Ya. Kalau urusan mengunjungi orang-orang soleh, gak usah mikir bensin. Yang penting ada niat. Yang berangkat. Apalagi katanya ada rombongan berapa bis. Di sini 2 bis kalau gak salah ya. Ya mau daftar yang enggak-enggakan gitu orang tua kami. Intinya adalah mangga di situ ada forum silaturahmi Jamaah Al-Bahjah sedunia ya, karena ada yang datang dari Malaysia, Singapura ya. Insyaallah dari Hong Kong juga, dari Taiwan ada juga datang semuanya. Masa yang dari Tangerang enggak datang kan gitu. Kok kalah sama orang Hong Kong? Bu, orang Hong Kong itu bensinnya berapa itu? Kok bisa mereka berangkat? Karena beliau mikir urusan silaturahmi rezekinya Allah yang ngatur. Ya, rezekinya Allah yang ngatur ya. Sudah, kalau enggak punya uang bilang, "Ya Allah, berangkatkan saya ke Cirebon dengan caramu." Barangkali tidur tiba-tiba diangkat ke sana kan terserah Allah. pokoknya dengan cara Allah, dengan cara Allah kan gitu orang tua kami ini. Allah maha kaya raya, Allah maha mampu, Allah sangat bisa itu. Walaupun nanti barangkali tak tahu yang datang mimpinya dok, ketemu Buya salaman dok, enggak apa-apa sudah. Yang penting insya Allah niat hadir. Dan juga jangan lupa orang tua kami didoakan, ada program ini. Guru kami itu ingin membuat radio ya, radio AM ya, se-Jabotabek dengan daya 10.000 watt ya, bisa menjangkau wilayah Jabotabek. Ini Tangerang nanti bisa dengar setiap hari radionya Buya, tapi AM. Oh, ini enggak usah satu bulan sekali, Bu. Ya, setiap hari muter radio Buya Yahya. Apalagi radio AM itu jangkauannya kemana-mana itu. Jabotabek, waduh, Tangerang, Jakarta, Bogor, Bekasi, semuanya kena semuanya nanti itu. 10.000 watt. Kan gitu. Tugasnya jenengan mendoakan, mudah-mudahan lancar dan terwujud. Sudah. Ya, enggak minta uang, doa, Bu. Kalau minta uang cepat habis. Ya kan? 1 juta buat beli bakso ya habis berapa orang kan gitu. Tapi kita minta doa, kekuatan doa lebih dari segala-galanya. Sudah. Anda setiap selesai sholat punya kewajiban sekarang. Ya Allah, radio Buya AM yang 10.000 watt permudah ya Allah. Kirim orang-orang ahli surga yang ikhlas bahkan menyelesaikan itu semuanya. Setiap selesai sholat. Mulai sekarang ya. Mulai sekarang ini orang tua kami tolong ini Bapak Ibu. Jujur pernah doa kayak gitu enggak? Kapan kita doa kita itu egois terus. ATM kita terus, dompet kita terus, rumah tangga kita terus. Mana doa untuk umat Nabi Muhammad? Radio orang-orang kafir itu, akidahnya yang gak benar, sekarang gede-gedean. Radio umat Islam gak ada. Kalau masjid gak gede seperti ini gak bakal dimarahin oleh Rasulullah. Tapi kalau media gak ada media yang benar, kok semuanya media-media orang yang gak benar, akidahnya gak benar, kita dimarahin oleh Rasulullah ini. Kamu ngaku umatku, tapi bantu media gak mau. Doa saja gak mau, keterlaluan ini. Doa Ibu, belajar pokoknya setiap selesai sholat ada doa khusus untuk umat Nabi Muhammad. Ini diantara program radio ini adalah untuk apa? Menyelamatkan umat Nabi Muhammad. Kan radio, masya Allah radio Wahabi sekarang gede-gedean itu. Yang dikit-dikit bid'ah, ziarah kubur bid'ah itu, bid'ah ini bid'ah. Oh, masya Allah, bikin sumpek itu. Tetangga sama tetangga enggak akur. Kenapa? Karena tetangganya suka tahlil, satunya enggak. Loh, ini kan gimana ini? Ribut terus itu. Ini sekarang radionya gede-gedean. Mereka gampang uang. Karena mereka uang disokong benar oleh musuh-musuh Allah. Lalu kita yang nyokong siapa? Allah. Sudah. Yang nyokong kita Allah. Makanya dekat kepada Allah. Setiap selesai sholat minta kepada Allah. Doa khusus ya Allah. Radio guru kita Buya Yahya. AM 10.000 watt. Lancarkan ya Allah. Permudah. Kirim orang-orang yang tulus, ahli surga yang bakal menyelesaikan itu semuanya. Adapun nanti barangkali pengin lebih lanjut untuk apa? Untuk info-info tentang radio mangga menghubungin siapa ini? Ustadz Rahman ya. Di nomor 082 ditulis Ibu. Nulis tok pahala ini. Ini mangga ini. Ada orang nulis tok malas. Aduh, kok kelasnya malas ini. Nulis tok itu pahala Bapak Ibu. Karena gini, Anda kalau enggak ditawari program dakwah, Anda akan ditawari program maksiat. Pasti. Untung Anda kalau diprogrami dakwah. Jujur, pernah Agustusan enggak pernah diprogrami, ayo ini Agustusan ada orkesan, ayo. Pernah tawarin kayak gitu? Sering. Ini baru sekali terawani program dakwah ini baru sekali. Maka tolong yang pengin info lebih lanjut ditulis, hubungi nomor 082 311 964 629. Diulang lagi 082 311 96 4629. Sunnah 3 kali diulang. 082 311 96 4629 atas nama Ustadz Rahman atau menghubungi tim dakwah di depan masjid. Nanya tok aja. Itu radio apa sih? Nanya tok gitu aja. Jangan pelit nanya orang tua kami ya. Ada orang itu memang kalau cuek ya cuek, masa bodoh enggak mau nanya. Nanya tok gitu aja. Radio apa sih itu? Oh, radio AM untuk dakwah. Ya udah, mudah-mudahan terlaksana Al-Fatihah gitu tok aja enggak apa-apa, Ibu. Ya, nanya tok. Jadi jangan dibiasakan cuek. Kita itu banyak kalau program dakwah itu cuek. Nanya dakwah lagi jangan. Nanya tok saja. Awas. Masuklah surga Anda dengan menanya urusan program dakwah tok. Masuk surga Allah, ya kan? Hanya nanya tok. Ya. Nanya dok, untung-untung kalau sampai bantu mempermudah. Oh, ini surganya paling gede. Insyaallah mudah-mudahan dikabul oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, permudah bagi kami semuanya ya Allah untuk senantiasa mengokohkan hati kami agar supaya kami menjadi hamba-hambamu yang rindu untuk menghendaki akhirat ya Allah. Jauhkan dari kami ya Allah untuk menghendaki dunia. Jadikan kami semuanya yang capek di dunia ini untuk mulia di akhirat ya Allah. Jadikan kami yang capek urusan dunia ini ya Allah, jadikan niatnya semuanya karena akhirat, ingin masuk surgamu, ingin bertemu dengan kekasihmu Nabi Muhammad, ingin selamat dari nerakamu ya Allah. Jangan sampai ya Allah kami capek di dunia hanya mikir dunia ya Allah. Jangan sampai kami capek urusan dunia hanya urusan dunia tok ya Allah. Jangan, akan tapi jadikan kami semuanya yang capek urusan dunia karena akhirat, karena kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Maka rubah niat kami ya Allah, wahid dat yang membolak-balikkan hati, rubah hati kami ya Allah untuk senantiasa rindu berniat akhirat ya Allah, untuk senantiasa rindu untuk berkeinginan akhirat ya Allah. Adapun keinginan-keinginan syahwat dunia jauhkan dari kami ya Allah, keinginan-keinginan syahwat dunia jauhkan dari kami ya Allah. Ya Allah kabulkan doa-doa kami ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Permudah bagi kami ya Allah untuk senantiasa semangat ibadah kepadamu ya Allah. Permudah bagi kami untuk senantiasa semangat ibadah kepada ya Allah. Beri semangat kami untuk bangun malam, beri semangat untuk kami menjauhi kemaksiatan, beri semangat ya Allah untuk rindu membaca Al-Quran, beri semangat ya Allah untuk senantiasa hadir majlis, beri semangat ya Allah untuk senantiasa mengambil yang halal. Jika semangat itu sudah ada di dalam hati kami ya Allah, maka mohon dijaga ya Allah, jagalah rasa semangat tersebut ya Allah, sehingga kami istiqomah di dalam ibadah ya Allah. Dan jika semangat ada di dalam hati kami, permudah bagi kami ya Allah untuk melaksanakan, permudah bagi kami ya Allah untuk mengamalkan ya Allah. Jangan sampai kami orang yang suka menunda-nunda urusan amal. Jangan sampai kami menjadi orang-orang yang suka menunda-nunda urusan amal kebaikan ya Allah. Permudah kami semuanya ya Allah untuk mengamalkan amal kebaikan ya Allah. Karena sungguh kami takut ya Allah, jika kami berani nunda satu menit, akan nunda satu jam, akan menunda sehari, akan menunda satu tahun, akan menunda sama sekali dalam urusan amal kebaikan ya Allah. Maka permudah bagi kami ya Allah untuk senantiasa bergegas di dalam melakukan amal kebaikan. Rindukan kami semuanya untuk bergegas membaca Al-Quran. Rindukan kami semuanya untuk bergegas bangun malam. Rindukan kami semuanya untuk bergegas menjauh yang haram. Rindukan kami semuanya untuk bergegas infak dan sedekah. Rindukan kami semuanya ya Allah untuk bergegas senantiasa menjadi ahli majelismu seperti ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang datang di tempat ini ya Allah, tentu ya Allah kami semuanya banyak dosa, maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Jangan sampai ada dosa tidak kau ampuni, karena dosa yang tidak kau ampuni mengundang murkamu, dan tidak ada murkamu kecuali di nerakamu ya Allah. Kami takut nerakamu ya Allah, nerakamu yang ringan saja seperti yang disampaikan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Jika ada seorang hamba yang menginjakkan kakinya ke lantai neraka yang paling ringan, maka sungguh saat itu otaknya akan mendidih. Maka kami takut nerakamu walaupun neraka yang paling ringan ya Allah. Ya Allah jauhkan dari kami ya Allah siksaan kubur, jauhkan dari kami siksaan akhirat, jauhkan dari kami siksaan neraka ya Allah. Ya Allah jadikan perkumpulan ini perkumpulan ahli surgamu. Jadikan perkumpulan ini perkumpulan ahli surgamu. Ya Allah keluarga kami jadikan ahli surgamu, istri kami jadikan ahli surgamu, anak-anak kami jadikan ahli surgamu, suami kami jadikan ahli surgamu, orang tua kami ya Allah jadikan ahli surgamu, guru-guru kami, pembimbing-pembimbing kami jadikan ahli surgamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah dalam keadaan taat dan sehat walafiat. Panjangkan umur kami ya Allah dalam keadaan taat dan sehat walafiat. Dan permudah bagi kami ya Allah untuk senantiasa berjuang di jalanmu ya Allah. Ya Allah permudah bagi kami ya Allah untuk senantiasa memperhatikan dakwah-dakwah kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Jikalau ya Allah Abu Bakar menjadi pendukung Nabi Muhammad, Umar menjadi pendukung Nabi Muhammad, Utsman menjadi pendukung Nabi Muhammad, Ali menjadi pendukung Nabi Muhammad, maka kami pula ya Allah jadikan kami pendukung Nabi Muhammad ya Allah, jadikan kami semuanya pendukung-pendukung dakwah kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah, dan jauhkan dari kami menjadi pendukung-pendukung iblis syaitan ya Allah, jauhkan dari kami ya Allah menjadi pendukung-pendukung iblis dan syaitan ya Allah, akan tapi jadikan kami semuanya pendukung-pendukung kekasihmu Nabi Muhammad, bahkan keluarga kami ya Allah jadikan keluarga yang senantiasa mendukung dakwah kekasihmu Nabi Muhammad, permudah bagi kami semuanya ya Allah untuk bisa membantu dakwah kekasihmu Nabi Muhammad, baik membantu dengan tenaga, pikiran, materi, atau mungkin dengan panjatan doa saja ya Allah, permudah bagi kami ya Allah untuk bisa ngikut rombongan dakwah kekasihmu Nabi Muhammad, dan jadikan kami semuanya ya Allah, kelak hamba-hambamu yang amal ibadah kami kau terima ya Allah, ya Allah salat kami mohon diterima, bacaan Al-Quran kami mohon diterima, majlis kami ya Allah mohon diterima, infak sedekah kami ya Allah mohon diterima, bangun malam kami mohon diterima, puasa kami mohon diterima, haji kami mohon diterima, umroh kami mohon diterima ya Allah, dan jadikan kami semuanya orang-orang yang kelak meninggal dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah, senantiasa hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. استقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih, jangan lupa selalu didoakan kami, wabillahi taufiq wal inayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.